teknis yang dipaparkan. Mungkin saja sampai menunggu lagi apa yang mau dibahas. Banyak hal yang kita dapat sudah. Mungkin langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak yang ingin bertanya langsung. Mungkin kami persilakan saja bagi Bapak-Bapak yang kalau paham mungkin bisa melalui tulisan atau teksnya. Bertanya langsung juga boleh. Bertanya langsung juga. Kita batasi dulu mungkin 3 penanya saja ya, karena kita tiada free untuk protes. Jadi silakan yang ingin bertanya silakan angkat tangannya Pak, nanti kita akan berikan kesempatan untuk 3 orang penanya dulu. Silakan. Ya, Bapak yang di sebelah sana, kemudian ada lagi Pak, 2 di dalam ada lagi. Yang ibu ada yang ingin bertanya? Belum ada ya. Ya, sambil menunggu mungkin kita langsung akan berikan kepada ya. Sebelumnya disebutkan nama, mungkin kalau ada usahanya sekalian promosi boleh, ya kan? Kita saling memanfaatkan, gitu. Terima kasih waktunya. Nama saya Ahmad Marwan dari Kampung. Yang saya ingin tanyakan, bagas bagasan kita berdasarkan dengan suatu bank, itu baik itu bank konvensional atau bank yang saya dalam artian saya sekarang, bank saya saat ini, nama BSN. Tapi sebagai mana kita boleh bekerjasama dengan bank itu? Karena sekarang banyak bank membuka seperti gerai-gerai, apakah mungkin ada bank-bank atau jenis layanan pembayaran online, tapi sebenarnya dia itu bekerjasama dengan bank. Saja akan jawab dengan penanya. Ya, pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Malwan ya. Batasan kerjasama dengan bank dan sekaligus juga pertanyaan saudara Afif tadi. Saya jawab sekaligus bahwa kerjasama dengan siapapun haruslah kerjasama yang halal. Kerjasama apapun kalau haram ya haram dilakukan, walaupun itu kepada perorangan, misalnya dengan perorangan, bukan dengan lembaga atau instansi atau institusi atau yang lainnya, badan usaha. Yang penting kita lihat kerjasamanya itu halal. Nah, karena perbankan itu sektor usahanya adalah pembiayaan, karena perbankan itu oleh pemerintah diklasifikasi sebagai lembaga intermediasi, bukan badan usaha. Bank itu adalah lembaga intermediasi, artinya apa? Wilayah kerjanya hanya pada sektor pembiayaan. Makanya ada peraturan maksimal pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah 70%. DP dinaikkan jadi 30%. Karena itu bentuk pemodalan apapun yang disalurkan oleh perbankan itu semuanya adalah dalam bentuk utang piutang. Karena itu selalu perbankan itu mengambil sisi aman, tidak ada opsi rugi. Harus kembali utuh modalnya. Kemudian kalau perbankan syariah ada perbedaannya. Kalau rugi, perbankan syariah tidak ngambil keuntungan, tidak narik keuntungannya, namun modal harus kembali utuh. Kalau konvensional, untung atau rugi harus kembali utuh plus bunganya. Nah, fakta ini baik yang di konvensional atau syariah menjadi bukti nyata bahwa betul-betul perbankan yang ada termasuk yang syariah itu masih betul-betul sebagai lembaga intermediasi yang betul-betul kerjanya hanya faktor utang mengutangi. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan karena akadnya adalah utang piutang yang dinamakan dengan berbagai macam skema bagi hasil atau musyarakah atau yang lainnya itu, tapi intinya sebetulnya adalah utang piutang karena tidak ada opsi gagal, tidak ada opsi rugi. Aman 100% dana perbankan. Harus kembali modal utuh. Sehingga ini menjadikan kita punya kesimpulan bahwa keuntungan yang didapat oleh perbankan dari pembiayaan yang dia berikan itu adalah riba. Karena tidak ada opsi rugi. Tidak ada opsi rugi bagi perbankan. Jadi kalaupun usaha kita gagal, maka modal harus kembali utuh. Ini berarti riba. Karena kalau usaha harus siap menanggung risiko. Siapapun yang berusaha pasti pernah untung dan pernah rugi. Tidak ada pengusaha yang untung terus, tidak ada. Pasti pernah rugi. Kalau rugi ya hilang dananya atau berkurang minimal. Tapi perbankan menutup rapat celah itu. Sehingga ini menjadikan kita berkesimpulan berarti akad yang selama ini mereka jalan hanyalah akad utang piutang. Kalau itu akad piutang piutang berarti kita tidak boleh memberikan keuntungan karena keuntungan yang kita berikan kepada mereka itu adalah riba. Makanya solusinya kalau kita memang tidak punya modal atau kekurangan modal, banyak alternatif pemodalan yang bisa kita lakukan. Bisa pembelian dengan pembayaran berjangka. Kita beli dengan pembayaran terjangka. Misalnya kita beli kepada pemilik barang, kita bayar 3 kali, 4 kali pembayaran, itu bisa seperti itu. Atau kita menggunakan skema musyarakah, investasi mudharabah misalnya. Cari investor, saya punya proyek, ini menurut perhitungan saya akan mendatangkan keuntungan sekian-sekian. Silakan kalau mau masuk, silakan dimodali, nanti kalau ada keuntungan kita berbagi. Atau kalau tidak, itu belum memungkinkan juga, kita menjadi agen dululah. Jadi agen pemasaran, agen produksi, atau yang serupa. Sampai kita punya modal. Atau menggunakan akad salam. Pembeli suruh bayar lunas di muka, kemudian dengan pembayaran yang di muka itu kita belanja bahan baku dan membayar karyawan. Bisa seperti itu. Nah, kuncinya apa? Kuncinya bagaimana agar kita itu mampu meyakinkan partner kita, itu kuncinya. Banyak orang yang siap bayar di muka, asalkan kita itu mampu meyakinkan bahwa kita tepat janji dan mampu memberikan reward, ya, imbal balik yang berarti. Kalau bayar di muka, maka saya akan berikan harga yang spesial, barang yang spesial pula, sehingga ini akan menguntungkan. Kalau orang namanya bisnis, itu kan dia akan selalu melihat apa imbal balik dari setiap transaksi yang dia jalin. Namun sebagai kesimpulannya, sebatas yang saya pahami dan saya pelajari di konsep perbankan yang ada semuanya itu masih perbankan konvensional yang diberi baju jilbab. Namanya saja perbankan syariah, tapi prakteknya masih menggunakan skema atau suku bunga. Suku bunga pakai tetap. Makanya tidak ada opsi rugi, opsi gagal bayar gara-gara usahanya gagal, itu tidak ada. Karena kalau ingin menggunakan perbankan, ya gunakan hanya sebatas layanannya saja, transfer untuk apa namanya, nyimpan uang kalau takut nyimpan di rumah, sekedar itu saja. Atau kecuali kalau kita menggunakan bank yang 100% halal, ada Bank Khalid, Bank Umar, insya Allah bisa 100% halal. Ini di depan kita ada Bang Atmojo, insya Allah bisa pembicaraan kita dengan halal. Karena tadi dari dipresentasikan kan ada KIF, ya. Nah, Bang Atmojo insya Allah bisa memfasilitasi itu. Kalau transfer ATM gitu gak apa-apa, ya. Insya Allah. Terus pertanyaan dari Saudara Nasrul tadi, hukum menjual barang halal namun pembelinya menggunakan untuk keperluan yang haram, contohkan akik. Kita jelaskan, Pak, ini akik batu biasa, Pak. Ini saya cemplungin ke air, ya nyemplung, Pak. Tidak akan menyelamatkan Bapak dari air. Wong dia kalau dicemplungin ke air, ya tenggelam kok. Kalau ada yang lagi akik yang bisa bikin kaya, dagangannya laris. Wong saya yang jual saja tidak laris-laris, Pak. Jelaskan baik-baik gitu. Saya yang jual aja tidak laris-laris. Kok Anda pembeli ingin sekadar punya satu akik ingin laris? Lah kalau laris kan saya dulu yang laris, punya puluhan bahkan ratusan batu akik. Kalau dibilang lagi biar kebal, Pak, saya yang punya kayak gini banyak, stok saya banyak, itu pun saya tidak kebal, ditusuk ya sakit. Jelaskanlah. Sama dengan hal kasus misalnya penjual parfum yang datangnya, waduh, datangnya aja sudah toko parfum datang. Konsumennya itu seakan-akan sudah toko parfum. Bilang, Mbak, biar saya yang jadi toko parfum. Kalau Mbak cukup nanti kalau di rumah saja. Suatu hari saya punya, pengalaman saya sedikit cerita saja nih, karena cukup unik ya, saya ceritakan agar menjadi pengalaman kita semuanya. Suatu saat saya terbang dari Surabaya ke Jakarta, sebelah saya ternyata kebetulan adalah orang Chinese. Karena dia ngeliat saya jenggotan, dia amati saya. Saya kan merasa gak enak, duduk sebelahan dia amati. Saya sapa dia. Gimana, Pak, selamat sore. Karena sudah saya ngeliat Chinese, kira-kira agamanya saya sudah bisa nerka, ya. Saya ngobrol, iya, Pak, ada yang bisa saya bantu. Karena dia ngeliatin seperti itu. Dia nanya akhirnya, Mas, saya ingin nanya. Harus pakai ini, ya, harus pakai ini, kata dia. Kenapa, Pak? Harus pakai jenggot. Oh iya, Pak, saya bilang. Setelah saya jelaskan jenggot, saya ingin sampai pada intinya tadi masalah wanita, ya. Dia, oh berarti istrinya yang pakai ini, pakai cadar gitu. Iya, yang kayak teroris, katanya. Aduh, nakal. Merasa saya tanggapi, dia kurang ajar. Saya bilang, oh ini harus dibales. Saya tidak terima dibilang ini dong. Saya kata, iya, Pak. Kata dia, kenapa kok udah seperti itu? Karena saya pelit. Heran dia, kok ada orang ngaku pelit gini? Maksudnya gimana? Ya karena pelit itu kan istri saya, Pak. saya yang belikan lipstik, saya yang berikan parfum, saya yang berikan penghiasan. Ya hanya saya yang boleh ngeliat, Bapak enggak boleh dong lihat istri saya. Karena istri saya cantik. Hanya saya yang boleh ngeliat. Kalau istri Bapak kan, Bapak yang belikan, Bapak yang memberi perhiasan, membiayai, nafkahi, saya juga bisa ikut ngeliatkan, Pak. Jadi sebetulnya, bedanya saya dengan Bapak itu hanya waktu di ranjang. Di kolam renang, istri Bapak berenang, saya boleh ikut berenang di situ juga kok, kolam renang umum. Jadi sebetulnya itu istri bersama, bedanya di ranjang saja, Pak. Ketika saya bilang gitu, dia bilang, oh benar juga ya, kata dia. Nah, jelaskanlah, kalau kita jual parfum, Mbak, tolong parfumnya di rumah saja dipakai, di depan suami, jangan ketika keluar rumah. Silakan Bapak yang sudah punya suami yang di sini punya istri, lihat perilaku istri masing-masing. Kapan istri kita mengenakan perhiasan, berdandan habis, mengenakan aksesoris habis, yang di rumah habis betul-betul nempel semuanya. Parfumnya, lipstiknya, kapan? Ketika mau tidur, berduaan sama Bapak, atau ketika mau keluar rumah? Saya tanya sudah, buktikan. Saya bisa menduga suudon. Rata-rata wanita itu kalau sudah mau tidur, lipstik yang sudah terlanjur nempel pun dicuci. Perhiasan yang nempel pun banyak yang dilepas. Kasian, Pak. Bapak yang beli tapi tidak pernah melihat cantiknya, giliran mau didekati dicuci, Pak. Kasian. Makanya kalau punya istri, Bu, ini saya belikan lipstik, ya, tapi dipakainya waktu mau tidur ya. Jangan ketika mau kondangan. Ketika mau kondangan dicuci bersih. Saya tidak rela itu dilihat oleh orang lain. Nanti kalaupun kan cuma kumpul sama ibu-ibu, ya nanti diceritakan ke suaminya. Karena ibu-ibu kalau bujuk suaminya, Pak beli ini, kayak ibu itu loh. Jadi tambah cantik kalau pakai ini. Mau diceritakan kok sama tetangganya, sama temennya itu. Makanya kalau istrinya keluar suruh cuci bersih. Biar kita hanya, oh ternyata istriku kalau pakai lipstik cantiknya gitu loh. Jadi jelaskan insya Allah bisa itu, Pak. Baik, sehingga kita bisnis sekaligus dakwah. Itu dakwah. Wallahu a'lam. Ya mungkin dari pihak ibu juga deh. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mengurus sebuah gerai mahal. Dalam hal ini gerai tersebut mengumpulkan barang dari para donatur yang nanti akan jual kembali yang hasil penjualannya 100% untuk keperluan pembangunan amal. Dan hal ini kita kan tidak memerlukan modal karena para donatur sendiri yang memberikan barang-barang tersebut untuk kita jualkan. Permasalahannya yang pertama itu dalam penjualan ini kami memberikan harga yang memang jauh di bawah harga pasar karena sebagian besar barang-barang donasi ini kan barang-barang second, tapi banyak pula juga yang barang-barang masih baru. Nah, apakah hal ini akan memberikan dampak kalau kita memberikan harga miring dibandingkan harga yang ada di pasaran saat ini? Kayak misalkan kalau misalkan barang baru kita kasih harga 50% dari harga asli yang ada di pasaran. Kalau barang donasi itu kita sangat jauh-jauh lebih murah, seperti misalkan 10.000 atau 50.000 tergantung dengan barangnya. Dan yang kedua, permasalahan yang kedua itu kalau misalkan kita menyimpan uang amal ini di bank, apakah akan dicampur dengan uang riba yang kalau pada saatnya nanti kita akan setorkan itu sebelum waktu jatuh bulan bunga itu? Karena kan kalau kita menyimpan misalkan ada kemudorotan, kita akan menyimpan di suatu tempat, jadi kita akan simpan di bank sementara, tapi sebelum jatuh bulan kita ambil. Apakah akan dicampur dengan riba? Terus yang ketiga, masalah ketiga itu kalau batasan-batasan apa yang perlu kita lakukan kalau kita bertransaksi dengan non-muhrim, non-mahram, apa non-mahram? Itu aja. Ya, langsung karena waktunya masih ada 20 menit, mungkin dua penanya lagi, silakan. Ya, ini bapak yang lebih agak bersemangat di belakang dengan Pak naik baju putih di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas. Saya bertanya. Saya juga berusaha kecil-kecilan. Kita berhubungan dengan apapun jenis barang sudah nyata riba. Jadi pilihan yang paling ada di masalah kita itu mungkin apa itu bagi hasil. Bagaimana bagi hasil menurut konsep Islam sebenarnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Apakah semua produknya bank komersial itu riba? Contohnya gini, ada bank komersial itu kan mengeluarkan kartu kredit. Kartu kredit itu kan misalnya kita pakai itu dapat bunga setelah melewati jatuh tempo. Kalau saya dari pemakaiannya dalam masih jatuh tempo kan tidak berbunga. Bagaimana hukumnya? Hanya mengundur waktu satu sebelum itu. Dua, bagaimana berapa besar ada tak ukuran untuk mengambil satu keuntungan dari penjualan? Karena saya pernah dengar dulu Nabi Muhammad itu tak pernah besar keuntungan dari penjualan. Kemudian dalam bidangnya, apakah boleh kita membedakan? Sebenarnya orang beli kredit dengan orang beli cash, kita bedakan keuntungan itu apakah boleh atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tiga orang penanya tapi pertanyaannya banyak. Saya tanggapi dari yang pertanyaan Ibu tadi yang pertama, menyimpan dana di bank, baik itu yayasan, sosial atau perorangan, kalau memang dirasa perlu karena khawatir kalau disimpan di rumah hilang atau yang lain, atau karena kita membutuhkan, sering membutuhkan dana cepat ya, karena kalau harus bawa uang tunai kan kadang ribet, kita butuh kartu ATM atau buku tabungan yang bisa diakses di semua cabang sehingga sangat memudahkan, apalagi kalau itu nominalnya besar itu tentu sangat merepotkan. Dalam kondisi seperti ini insyaallah tidak masalah kita menyimpan dana di bank. Namun di setiap bank itu selalu ada laporan keuangannya, masuk debitnya berapa, saldonya berapa, kreditnya berapa, berapa. Nah, di situ kita harus ketahui, lihatlah ada bunga yang ditambahkan ke dana kita, jangan digunakan, jangan diambil. Kalau mau diambil, salurkan kepada proyek-proyek sosial ataupun fakir miskin, bukan dengan niat sedekah tapi apa, berlepas diri dari harta haram, karena itu bukan harta kita, Pak. Itu bukan harta kita, salurkanlah saja, berlepas diri dari harta itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, menjual barang apa namanya sosial dengan harga yang miring. Ini satu perilaku yang sebetulnya salah tapi kaprah ya. Seharusnya ketika kita menjualkan barang orang, apalagi ini barang yang akan didonasikan kepada fakir miskin, yatim piatu, proyek sosial, harusnya kita sebisa mungkin menjual dengan harga yang tertinggi, harusnya harga yang lebih mahal agar lebih menguntungkan proyek-proyek sosial tersebut. Tapi prakteknya di masyarakat justru sebaliknya, ini kan barang untuk sosial ya, dijual dengan semurah-murahnya, akhirnya tidak pernah dapat dana yang cukup, kurang terus donasinya. karena barang-barangnya kalau sudah dibilang ini untuk sosial dibelinya dengan harga murah. Ini terbalik ya, seperti itu. Harusnya kalau sosial itu kita kalau bisa jual yang mahal agar keuntungannya lebih, dapat uangnya lebih banyak. Jelaskan Pak, kalau beli ini sekalian niat sedekah gitu loh Pak. Insya Allah gitu. Tapi kalau memang tidak laku karena dibutuhkan dana cepat, kalau ingin segera dapat dana ya dibuat diskon yang menarik, maka insya Allah tidak masalah asalkan donaturnya itu merestui, mengizinkan kalau itu dijual di bawah harga pasar. Pertanyaan ketiga, apa batasan transaksi dengan non mahram ya? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu biasa ke pasar, jual beli ke pasar itu biasa terjadi. Jadi di zaman Nabi tidak dibuatkan pasar khusus wanita, khusus pasar khusus pria itu tidak. Tetap pasarnya satu, pria yang berdagang, pembelinya perempuan atau perempuan yang berjualan, pembelinya lawan jenis, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Islam itu tidak eksklusif. Jangan takut dengan Islam, bahwa nanti kalau Islam berarti saya harus punya toko khusus untuk wanita, pasar khusus laki, enggak harus seperti itu. Tapi ada batasan-batasannya ya, kalau lawan jenis ya jangan di suaranya dibikin merdu-merdu, hindari halal yang tidak perlu. Seperlunya kita menawarkan, berapa harganya Bu? Misalnya 10.000 Pak. Kalau dia nawar bisa kurang enggak? Bisa Pak, tapi kalau belinya 10 pieces seperlunya. Jangan bilang alah Pak sama tetangga langganan. Aduh, sudah. Kalau sudah seperti itu rusak. Itu akan merusak itu. Masa satu saja nawarnya segitu Pak, jangan gitulah Pak. Dibikin merdu-merdu. Ini yang seperti ini yang tidak boleh. Menutup aurat jelas. Batasannya umum, yaitu menutup aurat, jangan mengatakan halal yang dapat memancing fitnah ya, godaan. Dan sampaikan seperlunya, tetap santun pandangan, jangan pandangan kadang-kadang menggoda ya, ini jangan ya, seperti itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya tadi, bagaimana bagi hasil yang benar? Bagi hasil yang benar itu ya betul-betul bagi hasil. Kalau sudah ada hasilnya, itulah yang dibagi sesuai dengan nisbah persentase. Namanya bagi hasil. Tapi praktek yang ada di perbankan itu bagi modal. Karena sebelum ada hasil kita sudah tahu bagi hasilnya. Jadi utang 100 juta, modal diberikan kepada 100 juta. Kalau kita tanya ke pegawai bank, kira-kira berapa yang saya bayarkan bulan depan? Dia akan sudah buatkan, oh bulan depan Bapak cicilannya harus sekian. Loh Pak, Bu, ini modal masih di saku saya, belum saya apa-apain kok sudah tahu bagi hasilnya. Ya ini kan berarti kan bagi modal. Karena itu angka pengalinya Pak. Silakan lihat skema pembagian hasil di perbankan, baik yang aturan BI ataupun yang dipraktekkan di masing-masing perbankan. Itu mereka membuat skema aturan atau membuat sistem pembagian hasilnya itu adalah per 1.000 rupiah. Itu mereka tentukan rasio. Per 1.000 rupiah harus mendatangkan keuntungan misalnya 3 rupiah, ada yang 10 rupiah atau 7 rupiah. Itu nominal yang harus angka pengalinya. Kemudian ada nisbah 30%, 30% kali keuntungan per 1.000 kali jumlah modal. Keluarlah bagi hasil yang akan kita serahkan. Jadi kalaupun kita tidur tidak berusaha, tidak gunakan dana itu, sudah keluar kewajiban yang harus kita bayarkan ke bank. Sehingga prakteknya yang ada di perbankan syariah itu bukan bagi hasil tapi bagi modal. Karena kalau bagi hasil, angka pengalinya itu sederhana Pak. Nisbah 30% berarti 30/100 kali keuntungan yang benar-benar berhasil kita dapatkan. Dan itu pun keuntungan bersih. Setelah dipotong biaya operasional, biasa produksi, beban macam-macam, pajak dan lain sebagainya, ada keuntungan bersih neto, kalikan nisbahnya, keluarlah bagi hasil yang harus kita berikan. Sederhana sekali Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah semua produk bank konvensional haram? Tidak. Banyak produk-produk konvensional yang halal. terutama yang berbasis layanan, transfer itu layanan, boleh. Kita falas, jual beli falas dengan bank, boleh. Safety box, kita takut dokumen-dokumen penting kita, takut kebakaran, takut dicuri, takut ini dan itu, disimpan di safety box, boleh. Punya emas batangan, khawatir di rumah, ya di safety box, boleh. Jadi ketika kita membeli jasa dari perbankan, insya Allah itu banyak yang halal. Walaupun ada yang haram juga ya, tapi tidak semua konvensional itu transaksinya haram. Kalau kita sudah transfer dari satu rekening ke rekening lain pembayaran, atau menerima pembayaran, kemudian setelah masuk rekening kita, kita tarik, kita kelola lagi untuk membiayai produksi kita, halal, tidak masalah. Tapi kan kalau kita buka rekening, rekeningnya nominalnya minimal terus, kan kita kena administrasi. Ya, itu administrasi halal, bukan bunga, karena kita tidak mendapatkan keuntungan, justru kita membayar. Kita punya rekening, justru kita membayar. Itu tidak masalah secara syariat. Kemudian tadi ada pertanyaan kartu kredit ya. Dalam kartu kredit, walaupun kita tidak telat melunasi tagihan, tapi kan sudah ada klausul, ada kesepakatan, kalau telat harus kena penalti. Kita menyetujui. Menyetujui ini sudah dosa walaupun belum kita gunakan. Seperti, Pak, suatu saat saya boleh zina, Pak, ya di sini, Pak, ya. Ini kan kesepakatan, belum berzina loh, Pak. Itu sudah dosa menyetujui perbuatan dosa. Bapak, nanti besok kita akan walimah. Di acara walimahan saya itu ada pesta minuman anggur merah. Bapak besok datang, Bapak minum juga ya. Ya, sudah dosa sejak bilang ya itu, Pak. Belum minum sudah dosa. Walaupun pada harinya tidak jadi minum. Astagfirullah, kok saya datang. Sudah dosa menyetujui kemarin. Sama dalam kartu kredit, kita sudah menyetujui klausul adanya penalti. Walaupun prakteknya kita tidak bayar. Itu sudah dosa menyetujui perbuatan dosa itu. Adakah batasan keuntungan? Tidak ada. 100% dari modal boleh. Bahkan di zaman Nabi pernah praktek, Nabi merestui sahabat yang mengambil keuntungan 100%. Ru'al Bariki diberi amanat oleh Rasulullah SAW untuk membeli hewan korban, kambing. Diberi uang 1 dinar. Itu harga normalnya, Pak. Tapi karena kepandaian Urwah dalam berbisnis, dengan 1 dinar dia bisa beli 2 ekor kambing. Karena amanahnya hanya beli 1, yang 1 dijual lagi dengan harga 1 dinar. Sehingga beliau pulang membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Untungnya berapa itu, Pak? 100%. Dan Nabi malah mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkahilah setiap transaksi Urwah al-Bariki. Dikisahkan dalam biografi beliau, sepeninggal Nabi SAW, beliau tinggal di negeri Kufah, di Irak. Katanya dalam biografi itu, katanya, kalaupun dia mengambil debu, dia tawarkan, pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Saking untung, pokoknya bisnisnya luar biasa, lancarnya. Dan hadis ini ada kaitannya dengan pertanyaan ibu tadi, bahwa amanah itu kalau bisa dijalankan semaksimal mungkin. Diminta beli 1 ekor, oleh dia malah beli 2 ekor, pulang bawa 1 ekor dan 1 dinar. Itu kiat menunaikan amanah, yaitu tunaikan sebaik mungkin. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan jual 2 harga ya? Tunai sekian, kalau kredit sekian, berbeda. Boleh asalkan jelas. Tidak boleh gantung. Ini mau dibawa? Iya, saya bawa. Tunai atau kredit? Kalau kredit, berapa bulan? Berapa kali bayar? Harus ada jelasan. Jangan dibilang, Allah teman sendiri nanti gampang lah, nanti sore saya kabari tunai atau kredit. Tidak boleh, ini gantung seperti ini, goror namanya, Pak. Nanti ketika sore, Allah teman sendiri ya 10 tahun. Nah, 10 tahun. 10 tahun ya sama aja tidak jual, saya bangkrut. Sengketa akhirnya. Kembalikan, barang ini sudah dipakai. tidak boleh, harus sebelum pergi, sebelum berpisah ada kepastian tunai, ya segera bayar. Kalau cicilan, sepakati berapa kali cicilan, per kali cicilannya, per terminnya berapa dia bayar. Ya 10 termin, enggak apa-apa kita sepakati. Tapi termin pertama Rp1.000, ya celaka kita, Pak. Termin kedua Rp1.000 lagi. Nanti sisanya pada yang terakhir. Ya enggak mau kalau kayak gitu, Pak. Walaupun cuma apa namanya? 10 termin kita pembayaran, tapi ternyata intervalnya 5 tahun, ya 50 tahun. Siapa yang mau? Harus ada transparan. Sebelum berpisah pastikan skema pembayarannya. Terus kemudian kalau memang cicilan berapa kali, per terminnya berapa, ini harus ada transparansi. Kalau itu sudah terpenuhi maka halal insyaallah. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam tulisan. Yang pertama, untuk uang bantuan kepada gharim, orang yang terlilit hutang, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama 1 tahun, apakah termasuk zakat atau sedekah? Tadi sudah sampaikan bahwa gharim itu termasuk bagian asnaf penerima zakat. Kalau sedekah sunnah bebas diberikan kepada orang kaya juga boleh. Sedekah sunnah. Yang ada batasannya adalah zakat wajib. Salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang yang terlilit utang. Namun bedanya, terlilit utang itu bukan untuk biaya hidup, tapi untuk melunasi utangnya. Tolong dibedakan. Kalau fakir miskin, itu biaya hidup. Karena kebutuhannya di sana. Kebutuhannya pada kebutuhan hidup, biaya hidup. Sedangkan gharim itu kebutuhannya bukan biaya hidup, tapi apa? Untuk bayar utang. Dan definisi gharim bukan sembarang utang, karena kalau utang semua orang punya hutang. Tapi utang yang tidak mampu dia bayar. Tidak ada aset yang dia bisa jual dan tidak ada penghasilan yang bisa dia andalkan untuk membayar utang. Banyak orang punya utang, ya besar utangnya, ya, tapi asetnya juga banyak. Itu tidak termasuk gharim. Karena dengan, kalau dia mau dia jual aset, dia bisa melunasi utangnya. Dan bahkan masih bisa menyisakan uang yang cukup banyak untuk biaya modal atau yang lainnya. Jadi gharim itu betul-betul orang yang terlilit utang, tidak punya aset untuk melunasi dan tidak punya penghasilan untuk melunasi. Bahkan penghasilannya seringkali tidak cukup untuk biaya hidup. Kalaupun cukup, tidak tersisa untuk nyicil utangnya. Itu yang namanya gharim. Dan sekali lagi saya garis bawahi, gharim berhak menerima zakat untuk melunasi utangnya, bukan untuk biaya hidup. Sedangkan fakir miskin, dia mendapatkan bagian dari zakat untuk biaya hidup. Bagaimana membina pola pikir mereka yang diberikan uang atau bantuan atau zakat agar mau dan berani untuk berwirausaha? Ya, dengan diajari, diberi kesempatan untuk berlatih, magang kerja di tempat kita, kita berikan kesempatan untuk bekerja. Tapi pada akhirnya kita juga harus sadar, tidak semua orang punya kans, punya kemampuan untuk apa? Berwirausaha. Tidak semua orang punya kemampuan untuk berwirausaha. Jangan paksakan semua orang berwirausaha. Biarkan dia kemampuan. Kalau memang kemampuan dia itu sebagai kuli, ya silahkan dipekerjakan sebagai kuli. Jangan dijadikan sebagai, jangan dilatih untuk berwirausaha. Memang itulah kemampuan dia. Bagaimana hukum uang gaji kita yang sebagainya dia alokasikan untuk asuransi dana pensiun dan BPJS? Apakah hukumnya memanfaatkan uang tersebut yang cair untuk misalnya dana kelahiran anak, operasi atau yang lainnya, halal? Ya, peraturan pemerintah mengharuskan pemilik pekerjaan, perusahaan atau instansi pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada karyawan. Sehingga pada setiap kontrak kerja yang ditandatangani oleh dua belah pihak, pihak yang mempekerjakan dan pihak yang bekerja, mengandung klausul layanan jaminan kesehatan. Sehingga bisa dikatakan itu adalah hak karyawan untuk mendapatkan layanan kesehatan, jaminan kesehatan. Masalah perusahaan kemudian mengalokasikan sebagian dana untuk diikutkan dalam asuransi itu tanggung jawab perusahaan. Sedangkan kita penerima hak, kita mendapatkan hak kita berupa layanan kesehatan. Perlu difahami, ada hal yang perlu kita bedakan antara akuntansi perusahaan dengan fakta. Kenapa perusahaan itu menamakan itu adalah gaji karyawan, potongan asuransi, potongan ini, potongan itu. Kenapa disebut potongan? Tidak langsung gaji itu yang neto, yang bersih, betul-betul yang take home pay, betul yang dibawa pulang ke istrinya, ke rumah. Kenapa semua yang potongan itu dianggap sebagai potongan? Itu adalah siasatnya perusahaan untuk mengurangi biaya pajak, beban pajaknya. Karena biaya operasional itu tidak terkena pajak. Namun itu juga bagian dari strategi ekonomi kapitalis. Karyawan gajinya berapa, disebutnya nominal gajinya 5 juta, tapi yang dibawa pulang cuma 4,5 juta. Tapi ingat, ada poin pajak penghasilan. Dihitungnya dari 4,5 juta atau dari 5 juta? Itulah kapitalis. Sebetulnya yang kita terima, yang kita nikmati itu 4 juta, tapi pajak yang harus kita bayar terhitungnya 5 juta. Padahal yang 500 ribu itu tidak kita nikmati. Sakit, tidak ada yang bercita-cita sakit. Kenapa dihitung itu bagian dari penghasilan kita? Padahal itu tidak diserahkan kepada kita. Belum tentu kita gunakan fasilitas itu, tapi kita sudah harus terbebani dengan itu. Inilah bagian dari kapitalis. Perusahaan terbebas dari pajak, pajaknya dilemparkan kepada kita. Ini memang betul-betul kalau kita urutkan, kita akan mendapatkan benang merah. Memang yang ada ini memang tidak boleh ada orang miskin jadi kaya. Kalaupun ada ya satu dari sekian juta orang. Tidak boleh ada orang miskin naik pangkat menjadi orang kaya. Sebisa mungkin yang miskin tetap miskin. Itu memang ekonomi kapitalis. Filosofinya sederhana. Karena masyarakat kalau berhasil memenuhi kebutuhan primer, dia akan mulai berpikir dan nuntut agar bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder telah dipenuhi, masyarakat akan nuntut kebutuhan tersier. Padahal biaya untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier itu sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Dan pemerintah merasa tidak mampu untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier. Sekarang lihat, ketika krisis ekonomi 97-98 menyebabkan terjadi perubahan kebijaksanaan dalam dunia perbankan. Dunia perbankan tidak boleh terjun ke sektor real. Kalau dulu properti, perumahan itu kita kredit langsung kepada bank. Bank langsung membangun. Yang membangun itu langsung bank. Sehingga kita kredit langsung ke bank, beli langsung ke bank. Kita lihat perumahan, itu perumahan bank ini, itu perumahan bank itu. Itu 97-98 kita masih melihat. Sekarang tidak. Tidak boleh bank terjun ke sektor real. Hanya boleh memberikan pembiayaan. Dari kasus ini, akhirnya dulu masyarakat yang susah payah untuk mendapatkan pinjaman bank, sekarang masyarakat susah payah menghindari tawaran bank. Pokoknya punya kartu telepon, nah udah itu penawaran macam-macam. Apalagi sudah pernah transfer, bagaimana? Terus itu, tanpa penawaran ini, kredit itu, apalagi ada usaha yang laku, bukan sekedar SMS, petugasnya datang, Pak, modal, tambahan modal, kredit motor, mobil, rumah, terus dikejar-kejar agar menggunakan fasilitas kredit. Nah, ketika masyarakat diberi kemudahan untuk kredit, akhirnya kesempatan dan kesempitan masyarakat, mumpung sudah lama mimpi punya mobil tidak keturutan, ada fasilitas kredit, muncullah masalah besar di negara kita, kemacetan di mana-mana. Di Kalimantan itu sudah mulai ada kemacetan. Kok bisa penduduk sedikit macet? Mulailah pemerintah pusing infrastruktur pembangunan jalan di Jawa itu sudah bisa dikatakan klimaks dan tidak bisa penambahan jalan. Rumah di sana sini, pembebasan lahan susahnya setengah mati. Bangun tol Solo Jogja itu sudah sekian tahun tidak selesai-selesai pembebasan tanahnya. Pemerintah tidak mampu itu. Akhirnya apa? Untuk mengurangi tekanan dan tuntutan kepada pemerintah, memanglah masyarakat harus dikondisikan sedemikian rupa agar manusia, masyarakat secara umum, mayoritas masyarakat bergelut dengan kebutuhan primernya. Dikondisikan sedemikian rupa. Karena kalau manusia itu masih disibukkan berkutat dalam kebutuhan primer, dia tidak akan ngurusi pemerintahan. Tidak akan ada demo, tidak akan ada kritikan, tidak akan ada macam-macam. Tapi di saat masyarakat mulai pinter, masyarakat ekonominya sudah mulai mapan, banyak waktu nganggur untuk nonton di depan TV. Oh, enggak benar itu. Ini menyalahi, ini mulailah pemerintah itu akan direpotkan. Makanya itu teori manajemen publik yang diterapkan di negara kita atau di negara manapun, itu teorinya kapitalis. Sejak zaman dahulu, teori untuk menguasai publik adalah disibukkan, masyarakat disibukkan dengan kebutuhan primernya. Kalau sudah tersibukkan kebutuhan primer, diberikan tontonan-tontonan massal, hiburan-hiburan massal diberikan luar biasa, karena masyarakat terlalaikan dengan itu. Tontonan massal. Ingat ketika krisis ekonomi kita 97-98, Soeharto jatuh, kemudian pemerintahan setelahnya itu pemerintahan antah berantah, yang ada rusak, yang baik jadi rusak, apalagi yang sudah rusak tambah rusak. Apa yang terjadi? Didatangkan investor-investor baru. Kalau dulu zaman Soeharto banyak perusahaan-perusahaan drilling yang ngebor minyak. Nah, sekarang di zaman rusaknya pemerintah kita, kala itu dia datangkan tukang ngebor baru. Nggak tahu? Tukang ngebor. Inul. Karena itu adalah strategi dalam mengatur manajemen publik. Publik harus disibukkan dengan hal-hal yang semacam itu. Tontonan-tontonan massal. Ketika sibuk dengan nonton itu, goyang sana goyang sini, udah tidak akan ngurusi pemerintahan, tidak akan sempat untuk mengkritisi pemerintahan. Ini mengkapitalis. Karena itu tidak ada solusi. Solusinya bukan dengan ngurusi pemerintahan. Semakin antum ngurusi pemerintahan, maka semakin dijatuhkan, semakin dihancurkan. Karena ini sudah menjadi rule dalam satu metode penguasaan publik yang dianut di negara-negara demokrasi seperti Indonesia dan yang lainnya. Solusinya adalah apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Mulailah berpikir membuat ekonomi kreatif, membuat terobosan-terobosan mandiri. Jangan mengandalkan, jangan bergantung atau bersandar kepada kebijakan pemerintah. Mulailah hidup mandiri. Bagaimana caranya? Presidennya ganti, tidak ganti, peraturannya ganti, tidak ganti, saya tetap eksis. Saya tetap lancar. Kalau ada kebijaksanaan, saya masih bisa mensiasatinya. Itulah solusinya. Dengan demikian, tidak ada cara lain kecuali kita betul-betul hanya bertawakal kepada Allah. Betul percaya pada Allah. Kebijakan pemerintah, undang-undang berubah. Kalau memang ini sudah rezeki saya, akan tetap menjadi milik saya dan tidak akan pernah direbut oleh siapapun. Sehingga dengan demikian kita punya optimisme dan punya kepercayaan terhadap kemurahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, saya baru tahu sunnah sekitar 2 tahun ini. Dalam usaha kami masih menyisakan utang sebesar 2 miliar. Aset kami kira-kira 15 miliar, tapi berbentuk bangunan komersil dan rumah. Kami sudah menjual aset kami atau rumah, tapi belum terjual karena cukup dengan 2 rumah kami, persoalan teratasi. Apakah ada cara lain untuk menghilangkan riba dengan over kredit syar'i misalnya? Mohon masukannya. Ya, over kredit itu termasuk salah satu solusi yang ringan ya. Kalau memang kita punya utang ke bank, padahal transaksinya atau akadnya itu riba, kalau memang tidak bisa dilunasi, paling cepat, paling tepat adalah dengan dilunasi. Dengan minta untuk restrukturisasi usang, dibicarakan ulang, percepatan pelunasan. Kemudian kalau itu tidak memungkinkan karena memang kita belum punya uang, kita over kredit. Kita jual kepada orang, mungkin dengan sedikit menurunkan harga dari harga pasar, agar kita segera terbebas dari utang dan kita mulai lembaran baru. Kita mulai lembaran baru bi'inillahi azal. Betul banyak orang yang justru ketika melepaskan diri dari riba, justru dia malah sukses. Contohnya Pak Fadil yang pernah kesini, saya yakin beliau sudah menceritakan pengalaman pribadi beliau terlilit utang bank. Ketika terbebas dari utang, justru dia mulai sukses. Ini hal yang perlu kita renungkan. Beberapa waktu lalu saya seminar di Lombok, saya berbicara tentang KPR. Banyak dari peserta yang protes, "Ustaz, kalau tidak pakai KPR, mana mungkin saya itu sebagai PNS bisa punya rumah? Sampai kapan saya nabung? Gaji saya kisaran 3,5 sampai 5 juta. Sampai kapan kalau saya sisihkan? Saya kapan bisa punya rumah senilai 200 juta? Saya bilang kalau cara berpikir antum seperti ini sampai mati, saya bilang, tidak akan pernah bisa. Karena cara berpikir seperti ini, kalau orang bisa punya pola pikir yang baik, punya optimisme, keterbatasan yang ada ini dia rubah menjadi kekuatan, kelemahan dia rubah menjadi kekuatan. Bagaimana caranya? Dia kan PNS. Ya PNS, pekerjaannya kan sudah jelas. Ada SOP-nya, ada waktu kerjanya. Nah, kan banyak celah-celah yang bisa kita gunakan. Di saat liburan, di sore hari, kenapa kita tidak berpikir mencari tambahan, bekerja sampingan? Bisa, kita harus mulai merubah kata tidak mungkin ini harus kita rubah menjadi mungkin. Ada cara. Bagaimana? Di mana? Itulah tugas antum, jangan saya lagi yang harus mencari. Kalau saya lagi yang mencari, sudah saya tutup semua, antum pulang, saya jadi pengusahanya sendiri. Saya sudah memberikan motivasi, menjelaskan hukum-hukumnya, masih juga ditanya, ya bagaimana saya lakukan? Ya sudah, saya jalani sendiri saja kalau gitu. Itulah tugasnya para pengusaha, untuk mencari terobosan inovatif, ide-ide kreatif. Untuk apa? Melipat gandakan pendapatan. Tapi subhanallah, belum 2 tahun saya mendapatkan pesan email, katanya, "Ustaz, alhamdulillah belum genap 2 tahun Ustaz dari seminar kita di Lombok. Saya sekarang sudah punya rumah dan punya mobil walaupun second katanya. Tidak nyampe 2 tahun. Dia akhirnya berpikir, saya berarti harus banting setir. Dia tetap jadi PNS dan punya usaha sampingan. Tapi subhanallah kata beliau, belum sampai 2 tahun saya sudah punya rumah dan sudah punya mobil walaupun second. Subhanallah. Kan ada keinginan. Akhirnya dia berpikir. Sehingga apa? Muncullah ide-ide kreatif dan ternyata berhasil. Kuncinya berangkat dari kita mau atau tidak. Betapa banyak orang yang sekarang modalnya itu, saya pernah mendapatkan pengakuan dari seorang teman di Riau. Dia pengantin baru sampai terakhir, masa-masa akhir kritisnya dia itu, dia hanya sama istri untuk makan itu gak punya lagi nasi, gak punya beras untuk dia masak. Dia ada sisa tepung dan dapat pisang dari keluarganya. Akhirnya dia buat gorengan jadi kodok ya, pisang campur tepung, itulah yang dia makan. Betul-betul sudah kritis, gak punya apa-apa lagi. Tapi subhanallah, di saat-saat seperti itulah muncul ide-ide untuk berwirausaha. Akhirnya dia mulailah kerja di tempat orang, mencari jamaah umroh. Kan dia gak ada ikatan apa-apa, nanya sana nanya sini, antum mau umroh enggak? Mau umroh, ini ada travel. Dia rekomendasikan. Berawal dari merekomendasikan orang, sekarang sampai punya travel sendiri, punya lahan sawit sendiri. Padahal akhir ketika awal perubahan dia itu berawal ketika dia apa namanya sedih. Untuk makan saja beras enggak punya. Saat itulah dia mikir, saya tidak mungkin, berarti besok saya mati kalau sekarang sudah tinggal tepung dan pisang itu pun pemberian, besok mau makan apa lagi dia? Dia maka dia tekadkan, saya harus bisa. Dan bisa. Berawal dari apa? Ikut orang. Saya punya kenalan lagi, dia seorang juragan kayu jati di Jawa, di daerah Klaten. Namanya Pak Sucipto. Saya manggilnya Mbah Cip. Karena memang sudah sepuh. Dia bercerita, Ustaz, saya dulu 9 tahun. Kalau di Jawa dibilangnya ngenger. Ngenger itu mengabdi. Betul-betul mengabdi, Ustaz. 9 tahun saya kerja sama pengusaha jati, saya tidak dibayar. Kerja dari pagi sampai sore, saya cuma dikasih makan saja. Cuma boleh tinggal bersama dia, makan sama dia, kebutuhan hari-hari ya, di rumah itu ada sabun ya pakai, enggak ada ya sudah mandi tanpa sabun. Betul-betul tidak digaji. Tapi saya mau itu, Ustaz. Saya yang minta. Karena sebelumnya dia tidak mengatakan tidak menerima karyawan. Saya pengin belajar bagaimana dagang kayu jati. Enggak punya modal saya. Tapi saya harus bisa. Saya 9 tahun belajar, setelah tahu seperti apa kayu jati, milihnya, belinya di mana, jualnya kepada siapa, berbagai macam seluk-beluk selama 9 tahun saya pelajari. Setelah itu saya minta izin keluar. Diizinkan, saya mulai jadi kuli beneran. Tapi karena berbekalkan dengan pengalaman, kulinya dibayar mahal. Tidak seperti kuli biasa. Karena dia sudah pengalamannya lengkap dari pembelian, penyimpanan, pengolahan, penggergajian, semua dia pelajari. Dia kuasai semua. Tapi ingat 9 tahun, Pak. Setelah itu saya mulai dari kuli beneran. Dan setelah punya nyisi mulai, saya terjun di jual beli kayu. Karena orang sudah mulai kenal saya bisa beli kayu tanpa bayar dulu. Karena saya sudah bisa ngolah jadi tukang kayu, saya sudah pinter. Saya masarkan sudah pinter, sehingga ketika saya datang ke tempat pelelangan kayu, saya bisa dapatkan orang yang mau jual ke saya tanpa harus bayar di muka. Dan subhanallah, di daerah itu, daerah Klaten, dia termasuk juragan kayu yang terbesar. Kayu yang dia jual, kayu yang besar-besar kayunya, Pak. Bukan kayu jati yang kecil-kecil baru dari ladang itu, bukan. kayu perhutani yang besar-besar, diameternya ada yang setengah meter, ada yang lebih. Tapi itulah perjuangan. Kita harus ada keinginan dan ada usaha. Wallahu a'lam. Ya, di kamar saya banyak sekali pertanyaan melalui tulisan, tapi mungkin supaya suasana lebih bersemangat, mungkin bisa langsung dari saya langsung di dalam sekarang. Yang kali ini, 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sujono, biasa dipanggil Yusuf. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana transaksi dengan cara dropship? Kadang-kadang saya punya agen di Batam, gitu ya, untuk membeli suatu barang. Karena saya ada teman di Jawa, mungkin Pak kirimkan aja barangnya itu langsung ke Surabaya. Nah, padahal saya dengan teman di agen di Batam itu belum saya transfer gitu, tapi akadnya bu, tolong di saya diperbolehkan sudah menjual, artinya mengambil keuntungan. Nah, itu seperti apa hukum dropship? Terus yang kedua, saya juga sebagai koordinator komunitas Hati ya, Hidup Berkah Tanpa Riba. Buat teman-teman atau ibu-ibu yang ingin bergabung di grup WhatsApp untuk Hidup Berkah Tanpa Riba, silakan nanti kontak ke saya karena saya memasukkan ke grup tersebut. Yang kedua adalah bagaimana, banyak pertanyaan, orang yang sudah terlanjur ambil KPR padahal masih ada 10 tahun atau bahkan 14 tahun, ada yang baik-baik bank syariah maupun bank konvensional. Nah, apakah langkah-langkahnya seperti apa? Apakah kita jual itu rumah atau mungkin boleh tidak kita menyelesaikan sesuai dengan akad sampai nyicil sampai selesai 15 tahun tersebut? Apakah sudah kita ibaratkan kita baru sadar nih, oh ini ternyata dibatok gitu, apakah boleh nggak dengan sadar kita bertobat dan saya cuma mampunya nyicil sampai selesai sampai habis? Mungkin itu aja. Mungkin sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Firmani. Sementara lagi magang setelah menjadi karyawan kurang lebih 8 tahun. Sekarang lagi magang untuk toko komputer, service laptop, satu HP. Yang mau saya tanyakan adalah, boleh kita mengambil ilmu seperti yang saat ini lagi ramai juga, ilmu tentang marketing tapi melalui orang kafir, so. Seperti itu semua ini kita bisa nego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sutopo dari Balikpapan. Saya menanyakan tentang apa dalam program KIS ya, tadi saya lihat di situ. Ini sampai seberapa jauh KPMI sudah menjembatani antara pemilik modal dan pemilik usaha yang selama ini sudah dengan berdirinya KPMI selama ini sudah berapa yang bisa di apa diatur seperti itu, terus kemudian apakah juga sudah dibuat aturan-aturan lain yang syar'i ya, yang baku antara pemilik modal dan pemilik usaha supaya tidak terjadi. Nah, kalau misalnya terjadi suatu masalah di tengah, itu tidak sampai membuat permusuhan pada siapa, misalnya sudah dipasifikasi sampai terjadi suatu perkara, ini mengadunya kepada siapa. Itu ada mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada satu pertanyaan. Mungkin dari pihak ibu ada yang bertanya langsung? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasehatnya yang pertama, boleh nggak kalau kita menjiplak model baju untuk diproduksi sendiri? Kemudian yang kedua, untuk bagi hasil, apakah itu sudah untuk net profit? Apakah termasuk dipotong biaya depresiasi untuk perlengkapan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, ada satu lagi. Bagaimana, apakah boleh apabila misalnya saya punya, jadi di sini kan suka ada rental mobil untuk perusahaan-perusahaan. Nah, misalnya saya punya mobil ingin merentalkan kepada bank, itu apakah boleh mengingat bank itu adalah bisnis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama berkaitan dengan dropshipping ya. Dropshipping itu adalah sebuah sebutan, namun praktek di lapangannya beraneka ragam. Ada yang dropshipper itu bayar dulu baru dikirim, ada yang sudah ada MOU sebelumnya, kesepakatan baik itu tertulis atau lisan, macam-macam prakteknya. Karena itu saya akan perinci bagi yang ingin membaca tulisan. Saya sudah pernah nulis tentang ini, dropshipping, dan pernah diekspos di web pengusaha muslim atau di web saya sendiri juga ada, bisa dilihat nanti di internet. Tapi secara global, secara ringkas saya sampaikan, dropshipping itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebetulnya kita itu adalah agen karena sudah ada kesepakatan tentang harga jual, harga beli. Kemudian nominal keuntungan sudah kita sepakati. Kalau seperti ini, sebetulnya kita adalah agen. Bedanya kalau agen itu formal, sedangkan kita tidak formal, bisa jadi seperti itu. Kemudian kemungkinan kedua, kita hanya mendapatkan, kita adalah semacam calo pemasaran. Karena kita mendapatkan kesepakatan, punya kesepakatan yang tidak tertulis juga, dan kita minta fee, upah. Minta fee, pokoknya saya ikut memasarkan, berapapun yang laku, saya sudah ikut bekerja di komunitas saya, di jaringan saya. Atau mungkin kalau setiap laku lewat rekomendasi saya, per PC saya akan mendapatkan sekian, transfernya langsung kepada pemilik barang, semuanya kepada pemilik barang. Kita hanya sekedar memasarkan, ini namanya fee pemasaran. Seperti itu boleh. Yang pertama juga boleh kalau seperti itu konsepnya, ada kesepakatan. Ada model ketiga, dropshipping yang ketiga adalah tanpa ada kesepakatan. Kita searching ada barang di internet, kita kontak. Kita sudah pasang, tahu ada barang di pasaran namanya A. Barang A ini yang jual banyak, ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah karena dia ada tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, dan sebagainya. Ternyata kita bisa mendapatkan barang A ini dari orang kedua, sehingga kita bisa memangkas sekian pos. Nah, kalau seperti ini, kita tidak ada kesepakatan, pokoknya kita pasang gambarnya, ada yang mau pesan, baru kita carikan ke pasar, ke tempat yang jual, tanpa ada kesepakatan baik lisan ataupun tertulis. Tolong saya beli ini, dikirim ke alamat ini. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita membeli barang atau menjual barang yang belum milik kita. Kita sudah ada menerima order padahal belum punya barang, dan pemesannya juga belum melakukan pembayaran tunai. Seringkali hanya DP. Ini kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat, sama seperti kemungkinan ketiga, tidak ada MOU. Kita hanya memajang gambar barang, spek barang, kriterianya barangnya ini, kegunaannya ini. Kriteria kita jelaskan dengan detail. Ketika ada yang berminat, dia kontak, kirim pesan atau telepon. Ketika dia telepon, ya saya siap mengadakan barang. Dia, kita tidak katakan saya punya barang. Atau dia mengatakan saya pesan barang ini, ya kita layani, ya saya siap mengadakan barang itu. Butuh berapa? 10 pieces. 10 pieces harganya 1 juta, transfer tunai. Pembayaran di muka ini namanya akad salam. Seperti ini boleh. Kenapa? Karena dia telah melakukan pembayaran tunai di muka pada awal akad. Ketahuilah bahwa dalam Islam suatu transaksi itu terjadi kalau ada 4 atau 5 hal berikut. Yang pertama penjual, pembeli, ada barang, ada uang, dan ada akad. Yang boleh ditunda dalam Islam satu dari dua hal, barang atau uang. Dua-duanya tidak boleh ditunda. Hanya satu yang boleh ditunda, barang atau uang. Kalau barangnya ready stock, uangnya boleh dicicil. Kalau barangnya tidak ready stock, tidak dalam kepemilikan kita ya, kita belum punya, maka uangnya lah yang harus tunai. Ini perdagangan demi memberikan kepastian dalam akad. Karena akad Islam itu harus dibangun di atas kepastian. Ini solusinya. Kalau barang belum punya, pembayaran belum lunas, maka ini bermasalah secara hukum. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang terlanjur KPR? Kalau terlanjur KPR, seperti yang saya katakan, segera dilunasi. Segera dilunasi, itu solusi yang paling tepat. Kalau belum mampu melunasi, maka segera cari solusi, jual aset misalnya untuk melunasi, atau oper kredit kalau memang itu bisa, sehingga kita segera terbebas dari praktek riba. Atau kalau memang tidak mampu, baik tidak mendapatkan yang oper atau tidak siap, kita ya banyak-banyak beristighfar. Kan dosa. Jangan sudah dosa minta dibilang enggak apa-apalah, sudah apa-apa halal. Jangan. Mengaku itu lebih baik dibanding menutup-nutupi. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa semoga dipanjangkan umurnya sehingga sempat melunasi sebelum ajal tiba. Doanya kan baik itu, Pak. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku melunasi KPR ini. Saya jadi doa yang baik kok. Nah, itu seperti itu. Jadi ya banyak-banyak istighfar, meminta umur yang panjang, semoga lunas sebelum, sehingga sempat bertobat gitu loh, maksud saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengambil ilmu marketing dari orang kafir? Kalau ilmu marketingnya itu baik, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi seringkali orang-orang marketing, praktisi marketing konvensional yang tidak berbasis Islam menghalalkan segala macam cara penipuan, manipulasi. Nah, kalau kita bisa menfilter itu, insya Allah tidak apa-apa. Kita ambil trik dia yang baik seperti ini, kita gunakan. Yang jelek kita tinggalkan. Tapi hati-hati, jangan sampai kita tidak mampu menfilter, kita ngambil belajar, akhirnya ya semuanya kita telan mentah-mentah. Kita sama dengan dia jadinya, na'udzubillah. Mas, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sucipto tadi ya, masalah KIF sejauh mana. Terus terang seperti tadi saya sampaikan di paparan, teman-teman di pusat, KPMI pusat juga mengeluh dengan apa? Minimnya kepercayaan. Ada pemodal yang siap menyalurkan, tapi kepercayaannya yang minim. Kepastian bahwasanya dana itu akan dikelola dengan baik, dengan transparan dan sebelumnya betul-betul dia seorang yang kapabel untuk mengelola dana orang lain. Akhirnya karena ini sangat berisiko, praktek yang selama ini diterapkan di pusat adalah hanya menghubungkan setelahnya tanggung jawab masing-masing. Ini ada pemodal, ini ada calon pengusaha, silahkan negosiasi sendiri. Kalau ternyata dia jujur ya tanggung jawab sendiri, dinikmati sendiri. Kalau ternyata dia bodong ya jangan ngumpat, jangan nuntut KPMI. Karena terus terang susah di sini itu apa namanya kita untuk bisa memberikan jaminan kepastian. Ini tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral. Karena seperti saya katakan tadi, bapaknya saja banyak yang tidak percaya, apalagi orang lain. Bapak kita sendiri aja, Pak, saya mau wira usaha, Pak. Banyak lele, sejauh macam-macam tole gitu. Bapak sudah susah payah nyarikan kamu itu pekerjaan, sudah dapat sekarang malah mau ditinggal. Banyak orang yang seperti itu. Karena itu ketika kita mampu meyakinkan, membuktikan, insya Allah modal itu mudah sebetulnya. Yang masalahnya adalah kita sendiri tidak mampu membuktikan, memberikan bukti konkret bahwa kita itu layak diberikan kepercayaan. Memang kita sendiri susah, Pak, untuk memverifikasi ini orang ini amanah tidak. Amanah tapi ya kerjanya wallahu a'lam. Yang kerjanya bagus, masya Allah. Cuman terakhir, masya Allah, kok ya tega-teganya gitu loh, Pak. Pertanyaan dari Ibu Arna tadi, menjiplak model barang ya, baik itu baju ataupun yang lainnya. Perlu diketahui ada desain itu yang sudah memiliki hak paten, ada yang belum. Ketahuilah bahwa para ulama mengatakan ide kreatif atau yang disebut dengan kekayaan intelektual ya, yang meliputi merek dagang, desain grafis atau yang lainnya itu disebut dengan kekayaan intelektual. Nah itu adalah hak yang dilindungi secara syariat. Hak yang dilindungi secara syariat. Kalau memang kita meniru, jangan ditiru 100%. Ambil idenya, kembangkan. Oh ternyata kalau di bordir itu bagus, ya buat model bordiran sendiri. Tapi ide besarnya kan kita tahu ini di bordir, tapi motifnya kembangkan sendiri. Oh ternyata lengan baju itu kalau diberi karet itu ternyata bagus ya, tinggal dimotif saja kan bentuk karetnya, jangan sama gitu. Itu kan ide besarnya kita ambil, tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau sudah bentuk modelnya sama, ya itu yang tidak boleh, namanya melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagi hasil dalam Islam seperti tadi saya katakan itu adalah dihitung dari neto ya, bersih setelah dipotong biaya operasional dan macam-macam. Adapun alat produksi itu adalah bagian dari modal, bagian dari modal, sehingga itu harusnya dibebankan kepada pemodal. Kalau kita mau kerjasama konveksi, kan ada mesin jahit, ada uang untuk beli bahan. Kalau kita penjahit sudah punya mesin, kita cuma butuh modal untuk beli kain, maka sebetulnya yang terjadi ini bukan mudharabah, tapi ini syarikah. Karena pelaku usahanya sudah punya modal berupa apa? Barang, yaitu mesin. Maka ini konsekuensinya, perjanjiannya dari awal harus bentuk syarikah. Ini saya punya modal tersetor berupa mesin, nilainya, nominalnya, misalnya karena sudah bekas ya jangan dinilai tinggi-tinggi Pak ya, wajar ya. Ini nilainya 3 juta. Barunya, kalau baru ini 10 juta, tapi kan ini sudah dipakai sekian lama. Ini sudah, berarti modal tersetor saya 3 juta, saya mendapatkan modal berupa uang tunai 10 juta. Modal usaha kita 13 juta. Ini modal perjanjian, sehingga nanti keuntungannya dihitung dari komposisi modal plus tenaganya. Kalau modal 3 juta banding 10 juta itu kan berarti 30 banding 70 Pak ya, kira-kira gitu kasarannya. Ya, yang 30 tadi kan pemilik pelaku usaha. Berarti bagian keuntungan dia bukan 30% karena dia ada skill, berarti mungkin bisa 50-50. 30% adalah bagian dari modal dia. Yang selebihnya itu adalah bagian dari skillnya. Seperti itu. Atau mungkin 40% banding 60%. Ini pembagian yang syar'i. Sehingga harus dilihat kalau alat produksi itu seharusnya idealnya kalau bagi hasil betul-betul sepenuhnya ditanggung oleh modal. Tapi kalau ternyata realnya kita punya modal, punya alat, maka dihitungnya sebagai syarikat dagang harus dinominalkan. Ada punya rumah, mau digunakan untuk apa? Bimbel. Kita tidak punya modal untuk beli komputernya, ada investor. Tapi kan kita punya rumah, bimbelnya di rumah kita. Ya, ini diuangkan, dinominalkan. Kalau disewa berapa nilai sewa rumah ini? Sehingga nanti akan keluar angka dan itu dianggap sebagai modal terstor. Berupa apa? Manfaat rumah, yaitu nilai sewanya. Kira-kira seperti itu perjanjiannya. Selanjutnya tadi pertanyaan yang terakhir dari Ibu tadi, pertanyaan tentang merentalkan kendaraan untuk perbankan. Saya ingin balik bertanya. Di Surabaya dulu ada Gang Doli, di Jakarta ada Keramat Tunggak. Alhamdulillah dua-duanya sudah menjadi bagian dari sejarah. Semoga yang lainnya pun demikian. Nah, kalau ada orang yang merentalkan atau ngontrakkan rumahnya, misalnya seperti dulu di Gang Doli, untuk praktek esek-esek seperti itu, apa boleh? Apa yang masih pantas untuk ditanyakan? Saya mau tanya, kan sama toh dengan ini kan praktek riba haram kan? Jangan berdalih, saya kan cuma nyewakan kendaraan untuk operasional. Sama, saya kan tidak praktek di sana, saya kan hanya nyewakan rumahnya. Apa ya seperti itu cara berpikir kita? Tentu kan tidak. Padahal perlu diketahui, dosanya makan riba lebih besar dibanding berzina. Kata Rasulullah SAW, dirhamun akal tahu minar riba, satu dirham yang kau makan dari riba itu dosanya lebih besar dibanding 37 kali berzina. Bukan karena zinanya itu dosanya kecil. Kemudian ini banyak muda, oh berarti dosa zina kecil ya. Enggak. Besar dosa zina itu dosa yang sangat besar sekali. Tapi memakan riba itu dosanya lebih besar dibanding itu. Saya tidak katakan Laut Jawa itu kecil, berarti saya tak nyebrang saja, berenang itu tenggelam Pak. Mau berenang di Laut Jawa, nyampe ke Jawa nyebrang, berenang, saya jamin tenggelam. Kan katanya tadi Laut Samudra India lebih besar. Iya, itu perbandingan semacam itu. Berzina itu dosanya besar, makan riba itu lebih besar dibanding berzina. Perbandingannya 37 kali. Na'udzubillah. Karena itu kita harus waspada. Dalam hal ini kita betul-betul bersungguh-sungguh. Insya Allah, Allah telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari jalan kami, kami pasti akan tunjukkan solusinya. Tapi harus ada kesungguhan, ada upaya yang sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Tapi kalau kita sudah menikmati status quo yang sudah gini, sudah terlanjur ya, sudah enak, ya gimana Allah akan beri jalan keluar? Kita memang tidak mau keluar kok. Kita yang tidak mau keluar dari masalah. Wallahu a'lam. Ya, mungkin tadi beberapa pertanyaan yang cukup banyak, ternyata pertanyaannya seputar masalah yang tadi ditanyakan juga. Jadi sama saja beberapa pertanyaan tadi tentang bank syariah yang sudah KPR di bank syariah yang sudah terlanjur begitu. Ini ada tambahan. membelinya menggunakan jasa bank. Ya, ini termasuk bodoh yang bermanfaat, saya bilang. Kalau jual barang, tidak usah nanya, mas uangnya dari mana. Jangan cari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan mencelakakan diri sendiri. Ini kan cari ilmu yang mencelakakan kita. Mas, uangnya dari mana? Pak, saya menggunakan kredit bank. Aduh. Gara-gara nanya jadi tahu. Kalau sudah tahu, saya harus nasihati. Mengingkari yang mungkar. Mas, gak boleh pakai KPR, mas. Haram. Ya, gak jadi beli. Dibilang haram-haram, ya gak jadi beli. Makanya kalau ada orang beli, gak usah tanya. Ini bodoh yang bermanfaat. Kalau dia mau cerita, mas, tolong jangan cerita. Tolong jangan cerita, saya tidak mau tahu. Saya cuma pengen berbagi yang lain saja. Kalau sudah lunas, uang saya pegang, ya cerita kepada siapapun, silahkan. Tapi kan gini, untuk bisa cair, harus tanda tangan jual beli, ya kan? Harus ada fotokopi sertifikat, ya. Makanya fotokopi sertifikat digandakan sebanyak-banyaknya dulu. Menawar nih fotokopi sertifikat. Pokoknya saya terima 200 juta tunai, jangan pernah minta kurangan dari saya. Jangan pernah minta apa? Fee dari saya. Saya mau terima 200 juta gelundung utuh. Karena banyak calo yang gitu, pura-pura mau beli padahal dia ternyata calo. Setelah laku dia datang ke kita, "Pak, saya loh yang datangkan apa? Yang bawa buyernya, pembelinya ini dan itu." Katakan, saya pokoknya 200 juta tidak mau kurang. Akad jual beli kita buat. Kalau memang sudah ada orang yang serius membeli, kita segera buat akad jual beli. Pak, DP dulu saya buatkan surat jual beli. Kan yang dia butuhkan surat jual beli kan? DP 5 juta, 3 juta untuk biaya notaris. Biaya notaris berapa? 5 juta. Kita minta DP-nya lebih dari 5 juta. Pak, DP 7 juta. Karena biaya notarisnya sekian. Segera kita bawa ke notaris. Kita buatkan surat jual beli. Namun ingat, dalam klausul jual beli itu yang kita bawa ke notariat, ada klausul kita tambahi, setelah 2 bulan tidak melunasi, atau 3 bulan, atau berapapun nanti mau, berarti jual beli batal, DP tidak kembali. Aman sudah. Perjanjian ini mau dia bawa ke bank, mau dia kemana saja, pokoknya Pak jangan pernah cerita ke saya sebelum bawa uang 200 juta. Masih ada masalah? Selesai Pak. Yang masalah tanda tangan, yang masalah sertifikat, semua selesai. Karena berbasiskan akta jual beli ini, pelunasan yang sekian bulan lagi ini, dia bisa ke bank kemana saja. Saya tidak mau tahu Pak, setelah saya kasih ini, saya jangan diricui masalah apapun. Saya pokoknya datang ke sini Pak, kalau sudah bawa 200 juta. Selesai, aman kan? Ini namanya bodoh yang bermanfaat. Nah, kalau sampai antum nanya, itu namanya ilmu yang ya duru, ilmu yang merugikan. Ini makanya sekali lagi kita harus tahu menuntut ilmu itu di mana gitu loh, dan apa yang perlu kita pelajari. Ya, ini ada juga pertanyaan menarik. Saya memiliki dana pas-pasan untuk naik haji. Namun di satu sisi saya juga mau menggunakan dana tersebut untuk berusaha atau berbisnis. Mohon nasihatnya, manakah yang lebih mulia? Kalau haji itu memang dananya harus pas. Nggak pas nggak jadi haji. Percaya deh. Dana haji itu harus pas-pasan. Kalau kurang 1.000 saja tidak berangkat haji. Nggak percaya itu. datang itu ke depan. Kalau tidak percaya, Pak kurang 1000 boleh tidak? Tidak jadi berangkat. Memang dana haji itu harus pas-pasan benar, tidak boleh kurang. Kalau antum memahami pas itu kan berarti tidak lebih toh. Kalau saya memahaminya tidak kurang, berarti dana haji memang harus pas beneran Pak. Nah, wira usaha sisanya yang buat bayar haji tadi buat wira usaha. Makanya di sini saya tuh ingin mengajari antum cara berpikir yang baik. Pas-pasan itu jangan diartikan tidak ada lebihnya. Pas-pasan itu saya bayarnya pas lunas segera berangkat haji. Selebihnya itu buat wirausaha. Tapi kalau memang seperti antum pahaminya pas-pasan tidak ada lebihnya, maka solusinya berangkat haji dulu karena itu wajib. Haji itu wajib, rukun Islam kita. Bismillah haji insyaallah masih ada rezeki yang lain. Kita harus optimis gitu. Wallah. Ya, ada pertanyaan langsung dari Pak Ahmad. Kalau itu sendiri, apakah dalam akad mudharabah atau masalah obligasi kerugian juga harus ditetapkan dalam akad tersebut? Prosesnya apa? Ya, dalam akad mudharabah, mudharabah harus dipahami, mudharabah itu satu pihak sebagai pemodal, satu pihak sebagai pelaku usaha. Kerugian dalam dunia usaha, saya yakin antum sudah kenyang itu. Rugi itu multidimensi. Rugi finansial, rugi tenaga, rugi skill, pikiran, waktu, rugi tempat. Itu semua. Nah, kalau kerugian yang dimaksud dalam pertanyaan adalah kerugian waktu, tenaga, maka waktu, tenaga sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha. Karena memang dia yang berusaha, dia sudah kerja kesana kemari, waktunya habis, tidak dapat apa-apa. Tapi kerugian dalam bentuk finansial, modalnya jadi berkurang, sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Sehingga adil bukan? Satu pihak menanggung kerugian finansial, satu pihak menanggung kerugian tenaga, waktu, pikiran, bahkan mungkin tempat rumah dia dipakai untuk wirausaha ternyata tidak mendatangkan keuntungan. Kendaraan dia pakai ternyata tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Sehingga ini perlu dilihat. Alasan perbankan syariah mengatakan, loh dana kita kan sudah mengendap di tempatnya Anda sekian bulan. Ketika tidak mendatangkan penghasilan itu berarti kita sebetulnya sudah menanggung kerugian. Tidak rugi, wong modalnya kembali utuh kok. Kembali utuh itu tidak rugi. Tapi kan ada inflasi, daya belinya sudah berkurang. Waktu saya serahkan dananya 10 juta dengan krus 1 dolar itu 10 ribu. Sekarang krus dolarnya sudah 13 ribu. Berarti kami rugi. Itu tidak rugi. Karena 10 kembali 10. Tidak berkurang. Bahkan sebaliknya kita harus berpikir adil. Siapa yang menjamin kalau dana itu tidak disalurkan ke saya, kemudian dana itu akan utuh? Bisa jadi kalau tidak disalurkan ke saya itu dicuri orang loh. Dikorupsi oleh direkturnya. Habis dananya. Bukan malah tersisa. Tapi gara-gara saya disalurkan ke saya, uangnya utuh. Saya kembalikan utuh. Sehingga ini namanya adil. Karena mudharabah itu sebetulnya adalah salah satu model dari serikat dagang. Hanya karena modal yang satu pihak berupa skill, tenaga, waktu, pikiran, maka diberi nama spesial, namanya mudharabah. Namanya mudharabah. Dan ini di masyarakat kita sudah berlaku sejak zaman dahulu kala. Seperti penggarapan sawah. Pak, saya punya sawah. Bapak kan bisa nyangkul, bisa nanam, bisa manen, bisa merawat padi, ya. Silahkan ditanami, dirawat, nanti hasilnya bagi dua. Saya modal, Bapak, skill. Ketika gagal panen, apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Sudah, ladangnya dikembalikan apa adanya, petaninya ya pulang dengan celana kolornya. Karena kalau nyangkul kan tidak mungkin pakai jas, Pak. koloran pasti kan. Masa nyangkul pakai jas, pakai celana panjang necis gitu kan enggak mungkin. Pakai sepatu ya mungkin, pasti koloran, Pak. Ya. Ya, ini lagi pertanyaan. Bagaimana hukum membeli barang dari lelangan pegadaian atau dari lelangan lain untuk dijual kembali? Kemudian yang selanjutnya, apa hukum multi-level marketing? Bagaimana hukum membeli produk? Ya. Membeli barang yang dilelang, siapapun yang melelang, halal hukumnya. Karena pihak yang melelang, baik itu pegadaian ataupun yang lainnya, mereka betul-betul secara hukum berhak untuk melelang. Karena itu utang macet berarti kan dia harus melunasi. Dan sudah ada perjanjian gadai. Kalau utangnya macet, maka barangnya disita dan dilelang. Namanya lelang, ya harga jualnya mengikuti dinamika lelang. Ketika yang hadir lelang itu tidak bersemangat, ya pasti nilainya rendah, resiko dari menggadaikan barang. Tapi yang jadi masalah tatkala terjadi kong kali kong antara petugas pegadaian dengan calon pembeli. Sudah Pak, nanti kita mulai, atau bahkan mungkin sepakat mereka, biar saja saya yang nawar, kalian gak usah nawar semua, nanti saya kasih 100 ribu, ada 10 orang, 20 orang, kan 2 juta totalnya, saya akan tawar murah, kira-kira sampai 10 juta turunnya, kan saya masih untung 8 juta, bagi mereka, saya kan hadir tidak ingin dapat mobil, saya memang ingin dapat 100 ribu ini. Setiap ada yang nawar, saya ikut nawar. Nanti kan dia naikkan lagi, ya saya duduk aja. Gitu terus. Ada orang-orang yang memang sengaja seperti itu. Kalau sudah ada permen seperti ini, tidak boleh. Tapi kalau memang transparan, lelang terbuka, kita mengajukan penawaran dan mendapatkan harga murah, maka halal insya Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan MLM. MLM itu adalah kerja rodi dan kerja romusa. Bagi yang mau ya silahkan. Kok bisa kerja rodi, kerja romusa? Coba, yang pernah ikut MLM atau yang sedang ikut MLM, adakah biaya operasional? Adakah biaya transportasi? Adakah gudang? Adakah layanan purna jual? Ada semua, Pak. Tapi siapa yang melayani? Anggota. Jadi kita tidak sadar kalau motor kita itu digunakan untuk operasional delivery, menggunakan motor kita, bensin kita sendiri. Gudang, ya rumah kita sendiri, kita jadikan sebagai gudangnya, outletnya itu rumah kita. Layanan purna jual ya kita lagi. Kemudian marketingnya ya kita. Semuanya dibebankan kepada kita. Kalau tidak laku atau target penjualannya tidak terpenuhi, maka tidak dapat apa-apa. Itu namanya kerja cerdas, kerja rodi. Semua dipakai tidak dinilai, hanya diiming-imingi oleh apa? Upline kita, satu orang di ujung dunia sana, dia sekarang sudah tidur karena dia sudah menjadi top line, ya sudah yang paling atas, dia bonusnya sudah tinggi. Berapa orang yang seperti itu di sebalik papan ini? Satu orang itu langka. Padahal sebalik papan, apa ya bisa gitu. Itu sistem MLM. Memang konsepnya adalah kita harus pahami filosofi perusahaan sekarang ingin menekan biaya operasional. Pemasaran diserahkan kepada orang lain, perusahaan lain. Periklanan sudah diserahkan kepada orang lain. SDM karyawan diserahkan kepada orang lain. Dia tidak mau lagi sibuk dengan outsourcing. Sudah disubkontrakkan. Produksi serahkan ke perusahaan lain, delivery, diserahkan kepada orang lain. Maunya seperti itu untuk memangkas biaya produksi. Salah satu triknya adalah menggunakan pola marketing berjenjang MLM, sehingga tidak ada kendaraan operasional, tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada pensiunan, tidak ada gudang, layanan purna jual, semuanya gratis. Hanya butuh pelatihan sehari dua hari, makan di hotel, beres, semuanya itu lunas terbayar. Siapa yang bayar? Ya jaringannya, Pak. Jadi kalau kita masih bersemangat, ya silahkan untuk kerja seperti itu. Kalau tidak memenuhi target, anak, istri, keluarga, paman, saudara yang akan dipaksa-paksa, didesak-desak untuk membeli, agar apa? Agar kita bisa memenuhi target penjualan. Kalau ternyata mereka belum bisa memenuhi juga, dipakai sendiri agar apa? Memenuhi target penjualan. Luar biasa memang MLM itu bagaikan khamr, semua orang terperdaya gitu, mabuk MLM sehingga tidak sadar dirinya menjadi konsumen. Ini kan hanya pada sistem MLM. Kalau kita kerja di perusahaan lain, kita sebagai marketing, kita itu dikasih hak untuk mencoba produk, menggunakan produk, dikasih gratis. Tapi kalau di MLM tidak, kita harus bayar. Kalau tidak memenuhi target, akhirnya kita pakai sendiri agar bisa memenuhi target. Ini luar biasa memang, betul-betul tersihir dengan janji-janji MLM, wallahu a'lam. Masalah menggunakan produk, kita kalau sebagai konsumen saja tidak masalah. Kita beli, menggunakan, atau kita menjadi anggota karena ingin menggunakan apa namanya jasa apa namanya barangnya saja, insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang jelas itu sangat merugikan kita. Kalau kita ingin mencari keuntungan di situ, saya nasihatkan jangan. Karena saya kasihan kita dipekerjakan seperti kerja rodi. Semua kita gunakan tidak mendapatkan penghargaan apapun, imbalan apapun. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan terakhir di tulisan. Bagaimanakah batasan mengambil manfaat jika yang dimanfaatkan adalah barang utama? Contoh menggunakan motor yang masih dalam status trading, asumsinya trading motornya tanpa bunga. Kemudian apakah disamakan dengan hukum larangan menjual barang yang belum sempurna dimiliki? Yes. Saya jelaskan terlebih dahulu, barang yang belum sempurna dimiliki maksudnya adalah barang itu belum sampai ke tangan kita. Kita beli tapi barangnya belum di tangan kita. Walaupun pembayarannya belum lunas, tidak apa-apa, boleh kita jual kembali. Tapi ada orang yang sudah lunas tapi barangnya masih delivery. Nah ini walaupun sudah secara hukum milik kita karena sudah dibeli, tapi barang itu belum di tangan kita. Belum di tangan ini, belum boleh dijual kembali. Karena belum tentu sampai ke tangan kita. Bisa jadi ekspedisinya kecelakaan, bisa jadi ekspedisinya menipu. Intinya, selama barang belum sampai di tangan kita, kita belum boleh menjual. Walaupun kita sudah lunas. Tapi kalau barang sudah di tangan kita, pembayaran belum lunas, kita sudah boleh jual. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa dia pasti mendapatkan barang yang dia beli. Tapi selama barang masih di ekspedisinya, di kapal, sangat potensi terjadi gagal terima barang. Karena Islam tidak membiarkan ada celah ini. Karena kalau itu dibiarkan bisa jadi berantai 10 orang korbannya. Karena tidak mau. Apalagi itu merupakan celah terjadinya praktek riba. Karena itu selama barang belum di tangan belum boleh dijual. Nah, barang yang tadi belum lunas, saya katakan boleh dijual, boleh dimanfaatkan secara mutlak. selama tidak ada persyaratan yang diajukan oleh penjual. Misalnya, ketika kita membeli kendaraan dengan kredit langsung ya, tidak pakai pihak ketiga, leasing atau perbankan, langsung pada pemilik. Kita boleh memanfaatkan barang itu, kita modifikasi, kita mau jual kembali, kita mau hibahkan ke orang lain, selama tidak ada persyaratan bahwa barang ini tergadaikan. Misalnya apa? BPKB-nya ditahan, belum diserahkan sampai lunas. Nah, kalau BPKB-nya ditahan, ini kan berarti motor kita tergadaikan statusnya. Maka tidak boleh dijual. Tapi boleh dimanfaatkan selama tidak memindah kepemilikan terhadap barang yang digadaikan. Dipinjemkan, digunakan untuk usaha, digunakan untuk ngojek, sewa-menyewa, boleh. Asal tidak dipindahkan kepemilikan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita buka lagi sesi tanya jawab langsung. Silakan untuk 3 orang penanya. Nanti sebelum ditutup, insyaallah akan ada informasi dari ketua KPMG Kabupaten Kaltim. Silakan untuk 3 pertanyaan terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini titipan buat Mas. Ya, saya berjanji. Yang pertama, bolehkah dana umat dialokasikan untuk modal usaha yang nantinya labanya akan dikembalikan ke umat? Kemudian yang kedua, bolehkah di toko saya memasang mesin gesek ATM? Di sini. Kemudian yang silakan. Berapa orang? Mungkin diangkat dulu tangannya. 1, 2, 3, 4. Ya, cukup mungkin. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Menanyakan masalah sekali ini, banyak bisnis-bisnis seperti franchise ya. Bahkan ST pun dikasih franchise juga. Nah, kemudian yang kedua itu, ada kasus di bank ekonomi Ikhwan yang dia itu mempunyai utang di bank sekitar mungkin 400 jutaan. Ketika dia ingin melunaskan, kemudian dapat penalti. Nah, itu banknya, saya sebut aja bank Muamalat ya. Jadi penaltinya itu hampir sekitar 7,5%, mungkin sekitar 30 jutaan. Nah, dari sisi kita sepertinya kayaknya menzolimi misalnya. Kita ingin melunasi, tapi dari pihak bank itu sendiri malah dia memberikan penalti. Iya. Nah, seperti ini apa kita bisa laporkan ke Dewan Syariah Nasional atau seperti apa satu solusinya? Apabila saya mempunyai sepatu, biasa dari pusat itu ada berbagai sepatu, namun terkadang tidak sesuai. Kemudian ditukarkan di toko sepatu dengan tambahan. Saya pernah dengar bahwa kualitas dalam dunia, kalau barang sejenis itu harus sama ukurannya. Kemudian bagaimana ya? Dengan kita menambah uang dengan sepatu yang selain. Namun misalnya sepatu pasal dengan sepatu ini, kemudian kita menambah uang. Ya, ada dua lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya adalah berkait dengan solusi untuk permodalan. Kan ada bisa jadi dari pinjaman dan tanpa bunga atau dengan kasusnya gini, saya mau usaha jualan satu produk yang saya harus beli secara cash. Kemudian karena saya nggak punya modal untuk cash dan sedangkan yang punya barang itu memang harus dibayar dengan cash. Nah, apakah bisa saya minta ke salah satu teman yang beliau nanti akan mengenalinya memberikan barang tersebut terus menjual ke saya dengan sistem pembayaran yang tertunda tadi. Apakah itu termasuk kekalin atau tidak? Kemudian kalau itu otomatis kan saya sudah tahu berapa modal awalnya dari si pemilik barang. Nah itu bagaimana hukumnya? Kemudian apa yang mau dilakukan? Satu lagi bertanya kepada itu secara konsesi saya mau tanya. Kalau misalkan kita berkonsesi dan alhamdulillah uangnya kita anggap tunai, itu bagaimana? Boleh nggak? Contoh, ini ada banyak sih. Maaf ya. Misalkan kita berkonsesi jual beli, kita mensyaratkan barang itu harus dimiliki oleh si bank atau ada bukan? Boleh beli. Syarat. Kemudian tidak boleh ada denda, ada tidak? Kita juga lalu dengan akad-akad yang lain seperti asuransi dan sebagainya, kita juga akan disini asuransi tadi tidak ada. Nah itu gimana? Nah lebih kalau lebih dari lama ini maaf dari asuransi itu. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak ya, karena waktu kita terbatas. Tadi tentang dana umat ya untuk diinvestasikan. Ini kan tadi pertanyaan orang optimis, diinvestasikan untungnya dikembalikan lagi kepada umat. Lah kalau rugi bagaimana? Dana umat tadi diinvestasikan ternyata gagal dan rugi. Kalau kita berpikir ini pola pikir yang harus selalu ada di otak kita. Namanya bisnis itu ada untung, ada rugi. Tapi dalam bahasanya marketing hanya ada untung. Seorang marketing harus buta rugi. Betul-betul dibuat buta oleh perusahaan, tidak boleh tahu ada. Sehingga ketika dia presentasi dia taunya hanya untung. Tidak bisa Pak, tidak ada itu. Bahkan sering berdusta seperti itu. Padahal rugi itu selalu ada. Nah, perbankan syariah salah satu bagian dari ini. Hanya mempresentasikan untung. Tapi kalau sudah dikejar, kalau rugi bagaimana Pak? Tidak mau menjawab. Itu sudah, marketing selalu seperti itu. Makanya kalau kita berpikir dana umat atau yang lainnya, kalau kita sudah berbicara dunia usaha, harus presentasikan apa? Untung rugi. Kalau untung demikian, kalau rugi demikian. Nah, kalau dalam dana umat sosial diinvestasikan nanti kalau ada keuntungan untuk sosial kembali, kalau terjadi kerugian saya ganti rugi, boleh. Kalau gagal saya kembalikan utuh dananya. Kalau untung 100% saya serahkan keuntungannya. Boleh kalau seperti itu. Hitam di atas putih, bermaterai, bersaksi di depan notaris, jalankan. Tapi kalau rugi, ya saya sudah rugi, masa harus ganti? Jangan. Jangan diinvestasikan. Karena itu sama saja mengejar fata morgana yang belum tentu itu menjadi hujan. Ini sudah ada air di ember, kita ngejar. Kalau kita bawa lari embernya ke sana, insya Allah hujannya lebih deras ternyata fata morgana. Airnya tumpah, tidak dapat hujan, hancur sudah Pak. Fakir miskin, dana zakat. Ini kalau dana zakat segini dibagi-bagi ya cuma makan setahun habis. Tapi kalau kita buat minimarket, seumur hidup nanti untung, ternyata bangkrut. Apa yang terjadi? Fakir miskinnya sudah keburu meninggal dunia, belum sempat menikmati zakat. Sedangkan yang kaya sudah menikmati gajinya. Loh, saya kan bekerja, saya sudah dapat, harus dapat gaji. Akhirnya zakatnya dimakan sama orang yang mampu. Itu sering terjadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, memasang mesin ATM ya. Kalau yang dimaksud adalah kalau kita punya lokasi, lokasi kita disewa oleh perbankan untuk pasang mesin ATM, maka tidak boleh. Karena tidak boleh. Tidak boleh kan apa, ini termasuk kerjasama dalam perbuatan dosa. ATM itu bukan hanya untuk narik tunai saja, tidak. Menjalankan berbagai macam transaksi-transaksi yang itu bisa dilakukan juga di perbankan, di teller, di bank ya. Misalnya beli barang yang haram, beli homer juga bisa di situ, bayar PSK juga bisa di situ. Tadi saya baru masuk ke hotel, ke kamar, di pintu kamar ada koran. Saya kaget. AA tarifnya 80 juta. Harus bayar DP dulu 30%, pelunasan 1 hari sebelum hari janji. Saya bilang, apa tuh AA? Ternyata pelacur lah. Ini ternyata apa? Praktek semacam ini bisa dilakukan melalui mana? ATM. Coba bayangkan Pak, kalau ternyata ATM yang di depan rumah kita, di depan toko kita itu digunakan untuk praktek-praktek semacam itu. Banyak yang transfer untuk bayar DP atau yang serupa itu. Apa ya kita itu masih bisa selamat di akhirat Pak? Kira-kira menurut antum saja perasaannya gimana gitu loh Pak. Ternyata transaksinya di ATM depan rumah toh. Rasanya di hati itu ya gimana gitu, saya sudah enggak tahu Pak. Oh ya, kalau sekedar seperti itu enggak apa-apa. Kita untuk pembayaran di toko kita saja. Ya, kalau itu yang dimaksud enggak apa-apa. Karena mesin itu hanya bisa digunakan untuk transaksi kita saja. Ini terbatas itu penggunaannya. Ya, kalau itu kan berarti kan kita mengontrol transaksinya, nominalnya kan kita yang mengontrol untuk apa. Itu insya Allah tidak masalah. Pertanyaan selanjutnya, franchise ya, tadi ada yang bertanya tentang franchise. Bolehkah franchise itu? Parola mengatakan franchise itu kalau sekedar nama saja tidak boleh. Karena itu penipuan. Karena nama merek dagang itu, merek itu adalah branding yang menjelaskan akan mutu, prosedur layanan, standar barang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memfranchisekan usaha kita, kita harus pertama manajemennya kita bina agar sama dengan manajemen kita, standar produksi layanan harus sama dengan kita sehingga tidak bodong. Kita mengesankan barang ini, toko ini seperti mutu yang kita punya, ternyata pelayanannya berbeda. Apa yang dijual ternyata mutunya berbeda, ini namanya penipuan. Tapi kalau kita betul-betul ada transfer manajemen ya, pengetahuan, tata kelola, produksi sama, maka insya Allah boleh. Hanya saja klausul yang dibuat antara kita dengan dia, ini yang perlu diluruskan lebih jauh. Karena banyak franchise-franchise itu yang mendzalimi. Bagaimana cara pembagian keuntungannya dari pendapatan kotor, bukan dari keuntungan bersih. Belum lagi ada sewa wajib yang harus dibayarkan. Pokoknya untung tidak untung dia harus bayar. Memastikan ini jelas merugikan. Makanya saya tidak bisa memberikan jawaban tentang franchise ini secara detail sampai ada klausul kesepakatan. Karena praktek di lapangan macam-macam, tidak sama antara satu franchise dengan franchise lain. Dan masalah ini juga pernah diangkat di media pengusaha muslim, web ataupun majalah, sehingga bisa dilihat insyaallah. Kemudian ada pertanyaan tadi, hutang mau dibayar lunas kena penalti. Ini memang salah satu bukti perbankan yang ada, semuanya konvensional. Antum tahu alasannya kenapa dia mengenakan penalti? Karena antum merusak yang ingin membayar lunas, melunasi utang, menyegerakan lunas itu merusak apa namanya laporan keuangan dia, perkiraan pendapatan dan biaya operasional. Karena dia sudah membuat hitung-hitungan, kalau 10 tahun berarti ini akan dimasukkan tahun sekian, pendapatan sekian, biayanya sekian, itu semuanya sudah dihitung. Kalau antum merusak itu dengan dilunasi hari ini, laporan tahun ini rusak. Makanya dia tidak mau. Karena kenapa dikenakan penalti? Karena antum harus membebani dia untuk merubah perkiraan pendapatan, asumsi pendapatan, asumsi pembiayaan, semuanya total berubah selama 10 tahun. Antum bisa bayangkan repotnya perbankan. Karena rencana 10 tahun berubah total. Ini kan pekerjaan sangat berat bagi mereka. Harusnya kalau dilunasi harusnya kan senang. Tapi karena praktek yang terjadi itu bukan bagi hasil yang benar, bukan jual beli yang benar, hanya sekedar manipulasi, semuanya sudah pasti dalam sistem akuntansi mereka, makanya terjadilah apa yang terjadi seperti dipertanyakan tadi. Masalah tukar tambah sepatu ya, yang tidak boleh tukar tambah itu mata uang dan emas perak, selebihnya boleh. Selebihnya boleh. Ya, ada 6 barang dan yang serupa yang tidak boleh tukar tambah. Emas perak atau uang, bahan makanan pokok tidak boleh tukar tambah. Beras dengan beras, ini ada beras baru, ada beras raskin, tidak boleh tukar tambah. Jual beras yang raskin dengan uang, kalau sudah dapat uang beli beras yang bagus. Tapi kalau selain makanan pokok dan selain alat transaksi, emas perak atau uang, boleh tukar tambah. Tanah boleh tukar tambah, sepatu boleh tukar tambah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya tadi, kalau kita butuh barang ya, solusi permodalan tadi, tidak punya uang, tidak bisa beli tunai, kita minta uang, minta orang untuk belikan dulu, nanti setelah dibeli baru kita beli dari dia. Ini termasuk transaksi yang tidak dibenarkan. Kenapa? Orang yang kita minta beli tadi, yang punya uang, berarti telah membuat kesepakatan dengan kita, jual beli, tapi dia belum punya barang. Ini tidak boleh, berarti dia akan mendapatkan keuntungan dari barang yang belum dia miliki, dan itu haram secara syariat. Karena itu sebetulnya akal-akalan, intinya sama aja. Utangi saya sekian, saya akan kembalikan sekian. Itu saja prakteknya. Karena itu solusinya bagaimana? Solusinya kerjasama. Saya punya proyek, saya bisa memasarkan barang ini, keuntungannya sekian, modali. Nanti bagi hasil. Ini solusinya. Kalau itu tidak bisa karena dia tidak mau, maka ya sabar dulu Pak. Tidak semua yang kita mau itu harus dituruti, harus terwujud hari ini. Kalau ternyata solusi yang halal tidak bisa semuanya, ya sabar, jangan buru-buru. Pertanyaan selanjutnya, kalau salah satu perbankan, ini saya sudah bisa menebak arah pertanyaannya, ada sebagian perbankan syariah yang mengaku dia bisa membeli barang. Saya katakan itu insya Allah bodong. Saya pernah di BPPT Jakarta presentasi tentang tinjauan kritis perbankan syariah. Ada salah satu marketingnya perbankan syariah ngotot, "Ustaz, di bank kami sudah bisa dibuat beli tunai, barang kita beli dulu baru transaksi." Saya jelaskan undang-undangnya tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin secara undang-undang perbankan membeli barang kemudian menjual. Dan dalam laporan keuangannya pun juga saya yakin, walaupun saya bukan orang perbankan, tapi saya sudah tahu bahwa tidak mungkin di laporan keuangan Bapak itu ada laporan pembelian karena kena pajak itu, Pak. Tidak mungkin. Dan sebentar, akhirnya karena saya jelas seperti itu, dia tidak nerima, berdiri salah seorang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dia bilang, "Maaf, saya mengenalkan diri karena ini diskusi alot dan tidak ada kesepakatan. Saya orang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh perbankan di Jabodetabek saya pernah audit semuanya laporan keuangannya. Saya minta tolong, Pak, sebutkan banknya, akan saya audit ulang, saya akan lihat laporan keuangannya." Duduk dan diam. Karena memang tidak ada, Pak. Dalam perbankan, kalau, dan ini salah satu masalah yang sampai sekarang belum ada solusinya. Perbankan syariat menuntut ke pemerintah agar dikecualikan dari pajak penjualan dan pembelian. Karena kalau bank beli kena pajak pembelian, ketika jual lagi ke nasabah dia kena pajak penjualan. Otomatis harga jual dia lebih tinggi, tidak kompetitif. Nah, dia tidak akan menempuh jalur itu. Tapi kalau sampai terjadi, maka itu saya sudah bisa nebak, itu hanya lisan. Saya belikan dulu, dan itu semuanya di bawah tangan, tidak formal. Paling hanya karena faktor saudara. Relasi kenalan, tidak apa-apa, toleransi, saya belikan dulu. Tapi secara undang-undang tidak boleh. Karena itu ada undang-undang, revisi undang-undang bahwa pembiayaan maksimal perbankan itu adalah 70%. Dulu DP itu boleh berapa? 15%. Ya. Undang-undang baru dirubah 30%. Artinya perbankan secara undang-undang sudah tidak mungkin melakukan pembiayaan 80%, apalagi beli dulu sehingga otomatis 100%. Padahal masih ada solusi. Saya katakan bisa perbankan membeli. Dengan cara apa? Bayarnya ditunda. Saya pernah usulkan diskusi dalam perbankan, ada solusinya. Dengan undang-undang yang ada pun ada solusinya. Tapi masalahnya dalam legalitas, dalam surat menyuratnya. Itu yang jadi masalah. Harus ada surat menyurat bawah tangan dulu selama hitungan berapa hari, baru dilegalkan jual. Artinya legalisasinya. Ada transaksi bawah tangan dan ada yang transaksi formal. Solusinya bagaimana? Bank membeli barang dengan menentukan khiyar, syarat membatalkan transaksi itu pertama, kemudian pembayarannya tertunda tanpa DP. Jadi bank, saya beli rumah ini, ya. Saya beli. Transaksi jual beli oke. Harganya 1 miliar. Pembayarannya 1 bulan yang akan datang. Tidak ada pakai DP. Boleh jual beli seperti itu. Kemudian kalau 1 bulan yang akan datang, bank masih boleh membatalkan sehingga batal beli tanpa rugi. Itu boleh seperti itu. Nah, selama sudah ada kesepakatan, ya, kita jual beli dengan klausul semacam ini, maka selama 1 bulan ini bank bisa memasarkan barang. Karena barang sudah betul-betul menjadi milik bank, barang betul-betul sudah diterima oleh bank secara sah, karena dalam hukum Islam legalitas itu bukan tidak penting secara hukum. Untuk menentukan halal haram tidak ada hubungannya dengan surat menyurat. Hubungannya adalah kesepakatan. Zaman dulu tidak pakai surat menyurat, Pak. Nabi jual beli itu tidak pakai surat menyurat. Asal ada kesepakatan, ada saksi, selesai masalahnya. Nah itu kalau itu diterapkan, maka selama satu bulan, interval satu bulan ini, bank bisa mencari nasabah yang membeli. Kalau dapat ya berarti terjadi transaksi jual beli. Dia bisa jual dengan cicilan karena rumah sudah menjadi milik dia. Kalau ternyata gagal mendapatkan pembeli, dia bisa kembalikan, dia bisa batalkan akadnya. Namun ini lagi-lagi terbentur dengan apa? Dengan budaya perbankan. Tentu ini akan repot kan, membuat akad bawah tangan dulu, kemudian perhatikan harus survei harga pasar, harus kelayakan, macam-macam. Yang ini pasti sangat membebani manajemen perbankan. Padahal ketahuilah, orang-orang perbankan biasanya tidak punya keahlian untuk menaksir harga barang. Apalagi misalnya kayak aset tanah, itu biasanya mereka tidak punya ahli itu. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk mendatangkan orang yang ahli taksir harga. Pantesnya kalau dijual lagi berapa ini, mereka tidak punya. Karena mereka orang-orang yang biasa duduk di belakang meja. Ini kendala yang terjadi. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Ya. Seperti orang menikah kan syarat untuk menikah itu ada nantinya lagi perempuan kemudian ada walinya ada ikut kabul ya Pak ya, maka surat dari pemerintah tidak menjadi syarat untuk sahnya suatu pernikahan. Begitu juga transaksi walaupun suratnya itu belum lagi berbalik nama ke nama orang tadi, tapi secara sah sudah dijual belikan kepada bank tadi walaupun hanya bisa. Nah itu saya rasa sudah terjadi jual beli sehingga bank tadi boleh lagi menjual kepada orang lain. Dan surat suratnya apalagi sudah kita sahkan gitu. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah di bank yang kami pilih itu tidak ada denda. Dan kemudian pada saat kami menjual satu produk, produk itu harga sudah kami up, yang dimana di dalamnya itu kami buat bonus, tidak perlu lagi membayar asuransi dan sebagainya supaya takutnya nanti ada yang masih perbedaan kan, ada yang mengatur boleh, ada yang bilang nggak boleh, jadi supaya kita pusingkan. Ya kalau tadi saya katakan solusinya sebetulnya ada, asalkan bank itu mau sedikit repot. Artinya betul-betul transaksi. Saya sudah katakan tadi itu solusinya seperti itu. Sebetulnya sederhana sekali. Bank itu turun ke pasar, turun langsung ke tempat produk. Dia lihat harga pasarnya layaknya berapa. Dia nyari nasabah, dia pasarkan. Tapi itu kan artinya kondisional ya. Ketika pimpinannya mau sedikit repot, pimpinan cabang bisa diterapkan. Tapi ketika berganti pimpinan belum tentu mau. Karena itu resikonya sangat tinggi. Resikonya sangat tinggi. Ketika dia jual beli dengan pihak pertama belum dilegalkan, ternyata ketika dia sudah jual ke pihak kedua, pihak pertama masih menjual lagi kepada orang lain, akan terjadi sengketa. Itu sangat berpotensi. Makanya rata-rata pimpinan perbankan, pimpinan cabang tidak mau menempuh itu. Saya sudah sampaikan itu dalam berbagai diskusi di Jakarta, di Jogja. Saya sampaikan solusinya sederhana Pak, kalau memang bank itu mau. Karena masalah itu pada legalitas itu dengan mudah kita siasati. Tapi masalahnya yang paham di lapangan pasti akan tahu, banyak pemilik aset itu jual kepada 1, 2, 3 orang. Sudah dijual ke bank, dijual lagi ke orang lain. Kenapa? Belum ada hitam di atas putih. Belum ada akad yang berketetapan hukum. Ya itu kan salah satu hal. Tapi itu saya kasih tahu Pak, ini dari sisi kehati-hatian bermasalah. Ketika nasabah yang jual tadi dia lapor, bisa bermasalah banknya. Secara hukum Islamnya gimana, Pak? Kalau secara hukum Islam boleh, tapi inilah saya ingin menggambarkan kenapa perbankan tidak mau menempuh itu, Pak. Karena mereka tahu itu adalah bumerang. Karena yang mereka takuti kalau ini sampai bocor sampai ke badan pengawas apa namanya? Perbankan, keuangan, celaka. Karena itu jelas melanggar. Sehingga saya yakin kalaupun itu diterapkan dalam skup yang sangat sempit gitu loh. Sangat sempit. Tapi kalau perbankan mau itu bisa didorong untuk menjadi sebuah terobosan hukum. Ya kalau itu memang bisa diterapkan bisa, Pak. Ya, cuman tapi saya yakin itu tidak akan menjadi sebuah kebijakan yang bersifat terbuka. Disampaikan kepada publik misalnya gitu, itu pasti bumerang. Segera masuk penjara itu, Pak, direkturnya. Saya pastikan itu kalau sudah dipublish pasti kena masalah itu, Pak. Wallahu a'lam. Iya. Ya. Ini namanya bermain ganda ya, berkaki dua, Pak ya. Pertanyaan Bapak tadi, saya diminta memasarkan dengan harga 21. Sudah ada kesepakatan fee. Tapi karena kita bisa memasarkan lebih, menaikkan harga, kita bisa dapat fee, bisa dapat selisih bayaran. Ini tidak boleh secara Islam. Kita harus amanah. Kalau kita sudah mendapatkan fee, kita harus totalitas bekerja atas nama orang itu. Karena walaupun fee-nya kecil, tapi kan kita sudah menyatakan saya siap mendapatkan upah sekian untuk memasarkan produk. Karena perlu diperhatikan juga, Pak. Dengan kita markup itu menyebabkan daya serap masyarakat atau menyebabkan barang-barang yang kita pasarkan itu lambat lakunya. Tidak segera laku. Bahkan bisa jadi tidak laku karena kalah sama kompetitor. Kompetitor ternyata markupnya tidak terlalu tinggi. Kita naikkan 27, yang lainnya ternyata di markupnya cuma 23. Laku milik mereka, milik kita tidak laku. Kan celaka perusahaan kita kalau seperti itu. Kita sudah mendapatkan fee, tapi kita masih menaikkan. Makanya tidak boleh praktek semacam itu, jujur. Kita kalau ya sudah saya dapat fee sekian, saya tidak mangkap, jual apa adanya. Kalau memang kita minta untungnya kecil, fee-nya kecil, ya minta naik. Pak, saya tidak pakai main-main markup. Saya 20 ya, saya akan katakan 20. Tapi yang lain di sana saya tahu, permainan mereka juga tahu, mereka itu selalu markup harga. Itu kita nego seperti itu. Kita perjanjian. Jangan sampai kita berkaki dua, wallahu a'lam. Ya, Ustaz nanti menutup dengan menyimpulkan tema seminar pada sore hari ini. Ada pengumuman atau informasi yang akan disampaikan dulu oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah. Jadi di sini saya barusan baca juga ada peluang bisnis. Jadi waktu Sabtu ini ya saya masuk, ini ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke India. Itu Oktober 2015. Silakan kalau mau ikut ya ke India. Tadi ada peluang bisnis juga, sekitar informasi ini dari salah satu anggota kami yang juga dicari apa itu dalam sirsak kering faktor faktor sangat. Memulai itu biasanya menakutkan. Tapi kalau tidak segera dimulai, ya akan terus takut, Pak. Memulai itu semuanya serba menakutkan, tanda tanya, nanti gimana. Tapi kalau tidak segera dimulai, tidak akan pernah berani. Buktinya yang sudah nikah tahu, waktu mau nikah, padahal sudah kenalan, waktu mau nikah itu duk gitu ya. Padahal sudah tahu itu si fulana yang sudah kita lamar, sudah iya, sudah walimah persiapan, kita sudah pakai baju yang bagus, jas bagus. Ya, giliran diakadkan ketemu bapaknya, angkah tuka gemeteran. Ada apa gemeteran? Itulah namanya permulaan. Tapi kalau tidak segera dijawab, tidak jadi nikah. Percaya Pak, kalau kita terus nuruti hanyut gemeteran, aduh Pak saya masih grogi, nanti saja, sampai kiamat tidak akan pernah punya istri. Tapi akhirnya toh berani toh menjawab walaupun gemetaran, qabil tu, dengan susah payah jadi punya istri. Alhamdulillah ternyata tidak ada yang menakutkan, semuanya menyenangkan. Sama dunia usaha pun gitu. Semua teman-teman yang memulai itu berawal dari coba-coba. Bismillah, coba. Ya, gagal ya biasalah, coba. Dari yang kecil dulu. Yang jadi kalau gagal ya, alhamdulillah punya pengalaman gagal. Pengalaman gagal itu penting, Pak. Karena dengan kita pernah gagal, berarti kita tahu bagaimana berhasil. Karena kita ada bahan dievaluasi. Kemarin gagal itu karena ini. Sehingga ke depan pintu-pintu kegagalan itu semakin sempit, semakin kita tahu celah-celah kenapa gagal. Sehingga bismillah, jangan takut, tapi jangan bonek, bondo nekat. Semua modal kita kerahkan dalam satu usaha percobaan, gagal habis semuanya, jangan. Nyoba yang kecil dulu, yang kalau jatuh ya masih empuk lah. Gara-gara jatuh itu tanahnya masih becek, kalau jatuh di batu hitam, waduh bisa pecah kepala kita. Jadi silahkan yang belum memulai, mulailah dari yang kecil. Kalaupun yang mau ekspansi, mau meluaskan usahanya, jangan terlalu berani. Buat perhitungan yang matang baik-baik, sehingga tidak terlalu jauh kalau jatuh. Tapi intinya saya ingin katakan, modal kita itu sudah ada di tangan kita. Kesungguhan, keuletan, dan apa? Kejujuran, kepercayaan. Jadi tidak usah mikir, saya bukan anaknya pengusaha. Pengusaha itu bukan keturunan. Saya tidak punya modal, tidak harus pakai modal. Kalau kita bisa memiliki dua hal ini, insya Allah modal itu akan dengan mudah. Yang lebih susah adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada orang. Bagaimana mengasah keahlian dalam diri kita untuk bisa berwirausaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semuanya, dan intinya adalah keberkahan hidup. Sebagai pengusaha yang berhasil ya berkah, yang kalau memang masih takut-takut dan menikmati status quo jadi karyawan juga alhamdulillah, yang penting barokah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.